Tadi sekapur sirih dari beliau Pak Bupati Sukabumi. Beliau adalah seguru dengan saya sama-sama di pesantren Kiai Haji Mahmud di Pabuaran Sukabumi. Cuma beda kurun aja, agak tuaan saya sedikit. Terima kasih. Insyaallah nanti masih ada teman-teman lain yang selalu saya harapkan sekapur sirihnya nanti. Mangga wilujeng Pak Bupati, Pak Kiai Haji Yusuf Holidi. Kiai Haji Yusuf Holidi adalah ketua satu Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi. Saya ceritanya ketua umum. Baik, hikmah nomor berapa? Kalau tadi kita dididik bahwa amal ibadah kita harus didasari ikhlas. Jangankan ingin diberi imbalan sampai sorga neraka pun dalam hal ibadah lewat sajalah. Karena ketika kita beribadah ingin imbalan, ingin, jangankan dari manusia, dari Allah pun jangan ingin imbalan. Ibadah kita semata-mata karena, yang disebutkan karena Allah itu sebenarnya bukan ingin diberi imbalan oleh Allah, tetapi dalam rangka syukur atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada Allah. Ketika kita masih menginginkan imbalan, masih menekan Tuhan itu, masih ngatur Tuhan, Gusti mang abdi sholat asal abdi ke surga kenya, awas ulah henteu, awas ulah di neraka ken abdi, kumaha jadi pangeran teu bisa diaturnya. Tuh kan ke situ lagi. Mending kumaha tuh, geus pasrah. Sanajan abdi ibadah tapi ku Gusti rek dikanarakakeun amanga ngan upami tiasa mah tong panas we nanarakana kitu. Bolehlah usul seperti itu. Aku kudu teuing panas asal dipikarido we ku Gusti atuh. Piraku ajengan kitu teu piraku da kumaha nyeuna we. Ulah sok ganeng ejeung dudungan beunghar. Nya beunghar nya gagah. Urang sebagai hamba pasrah. Itu kurang pasrah, itu bangsa itu kurang pasrah. Saya bangga loh pada pendiri negara ini yang meletakkan dasar negara berdasarkan agama yang disebutkan nasionalis religius. Kebangsaannya kuat, agamanya kuat. Tinggal yang diperlukan hari ini orang yang memiliki power tinggi untuk membawa bangsa ini kepada pelaksanaan. Diperlukan orang yang powernya tinggi. Lain power dugar dagor. Tapi kemampuan, keilmuan, akhlak. Sehingga menjadi panutan gitu. Kita kekurangan itu, Pak. Sangat kekurangan itu. Miskin kita. Miskin figur-figur seperti itu. Saya tidak termasuk, Pak. Saya tidak termasuk kategori seperti itu. Posisi saya kalau dalam sepak bola, sekali-kali menang bola dioper gitu lah. Bukan pembawa bola. Bukan striker saya yang mampu menggolkan. Bukan, Pak. Ini masih perlu digali teman-teman ini. Dari kelompok manapun. Tidak harus dari ulama, dari politikus yang ikhlas, dari seniman, dari nanti insya Allah dari kalangan seniman nanti datang. Tadi sudah telepon, abdi aya tamu heula ti home himpus gitu. Boleh kadinya abdi mangga. Tadangukan. Khairu awqatik waktun tashhadu bihi wujudu faqatika wataridu bihi ila wujudi zillatika. Manakah gold time? Peluang emas itu yang mana sebenarnya? Peluang emas khairu awqat adalah saat di mana saat tersebut Anda mampu mengkaji diri sehingga terasa bahwa kita tidak akan mampu melakukan sebuah aktivitas tanpa ketergantungan kepada Allah tanpa bantuan Allah. Itu faqih itu begitu. Sebenarnya faqih bukan sesuatu yang baru disebut faqih kalau sudah menghimpit gitu. Nyeri karena hati, kuhul, kesel, sebel. Tidak harus sebenarnya. Semua saat kita tergantung pada Allah. Maaf beribu maaf. Kalau kita disebut orang sekuler mungkin tidak enak ya. Pak Jejen sekuler kehet sih aing kiai beba. Padahal kiai baru label pengetahuan aja. Sadarkah bahwa berkedip ini ada mesinnya? Bergerak ini ada mesin ini. Asy-Syaikh Al-Arif Billah Habib Lutfi Rois Am Jamiah Thoriqoh, beliau menyampaikan satu orang manusia bisa beraktivitas, bergerak, berfungsi sebagai manusia karena dia tersambung secara energi kepada semiliar bintang. Hiji jelema bisa gular-giler. Ya. Dari Tuhan, dari Allah sebagai sumber segala gerak bisa memainkan, mewayangkan manusia ini melalui 1 miliar bintang, dari bintang yang berputar tersambung. Ini Asy-Syaikh Al-Habib Lutfi Al-Arif Billah. Kalau saya ke Jawa Tengah sebelah utara pasti nginapnya di rumah beliau. Selalu beliau susul. Di mana? Ulah sare di hotel tah. Di Abah beliau. Enak Pak, jadi murid disayang guru. Biar goblok, biar tolol kayak begini, enaknya saya disayang guru. Sebab tidak pernah berpikir untuk melewati, melangkahi, membentur guru, tidak pernah. Apapun aktivitas saya dalam rangka khidmah kepada guru. Sebesar apapun saya hari ini, posisi saya di bawah telapak kaki guru. Saliwat mah juga tolol gitu teh. Saliwat mah. Kita kalah oleh kungfu, kalah oleh Shaolin. Bagaimana menghargai guru? Pesantren sudah kehilangan adab, Pak. Sekolahan makomu hampura. Kita ini sebenarnya kemana nganutnya ini? Ke barat, ke Cina, ke Arab itu sebenarnya. Geus teu buku guruna Indonesia. Ya. Tanyakan aja banyak kawan-kawan saya, teman-teman saya di pesantren dulu. Jejen di pesantren jago ngaji lain-lain, jago hidmah. Saya waktu di Al-Masturiah masih ingat, mohon maaf. Hari itu memang hari luar biasa bagi saya. Tidak terlupakan, tanggalnya lupa, tahunnya ingatlah, antara tahun 68-73, sekitar tahun 70. Keluar pengajian dari masjid, kawan-kawan masuk asrama, lalu mandi persiapan sekolah, makan persiapan sekolah. Saya nasibnya dipanggil guru, Ajengan Daman, sebelah utara. Bidin dia, bidin. Suan, jangan ala bidin, bidin. Panglimakeun. Saat itu Al-Masturiah boro-boro gedung seperti sekarang. Listrik heulaan ka dieu. Sana masih pakai diesel puir. Maka untuk air harus nimba. Nimba. Alhamdulillah selesai minuhan bak untuk satu keluarga. Niat dahar ah ka kobong geus. Grodi ti belah kidul. Bidin. Sun Kang, Kiai Haji Syahbudin. Kamu kan orang Selebintana, pintar ngurus bunga. Coba taman rumah saya ini urus oleh kamu sekaligus pel di dalam. Waduh, nembrak pakai. Tong amek santri Azainiyah mun anak ayeuna ka maneh kitu. Bukan balas dendam, bukan. Mata rantai. Kareuheuleun da santri di dieu, boga guru teh. Tapi setelah di rumah semuanya juga mengatakan hadena aing ku bapa. Dicecer wae titah gawe baheula. Jadi mandiri mereka. Makanya saya tuangkan dalam mars dan himne Azainiyah, ilmu tinggi, akhlak sufi, hidup mandiri, pemimpin yang sejati. Opat eta we Kang, cager ye dunya. Ilmuna luhur, akhlakna sufi. Hidupnya mandiri, tidak jadi mualim, ustad, tukang jajalo. Hayo nyin proposal ke mana-mana. Can aya duit, can tulus kegiatan. Saya di Sukabumi kenapa lumayan bisa bergerak? Bikin rumus sendiri. Tidak dibantu oleh pemerintah kami jalan, dibantu lebih lancar jalan. Kakak rek cager. Kegiatan ini kalau saya bikin dulu proposal baru ada biaya dulu mau tulus-tulus. Nggak jalan. Suruh bupati, ah yang ngiringan abdi geda saya sieureun sabeunjeureun. Gahe. Mantuan paman. Saya sieureun sabeunjeureun cek beliau. Gitu aja. Mari para kiai. Barangkali kalau prinsip Az-Zainiyah bisa dipakai oleh bapak, monggo. Ilmu tinggi, akhlakna sufi, hidupna mampu jadi pemimpin, pan beres. Nu hese teh tepuku. Hari ini kita baru mampu apa di sekolahan? Mampu menghasilkan selembar ijazah. Teuing bener teuing teu prestasina. Pokoknya menang surpikat. Menang sertifikat. Wisuda. Setelah diwisuda turun ke desa bengong. Sarjana bengong. Silakan olah desa ini sesuai basic ilmu Anda. Kumahnya. Allahu Akbar. Begitupun keluaran pesantren. Naon pegawean khutbah we lah ayuhan nasi takulo. Ngurus jenazah, mimpin tahlil gitu. Saya gitu. Bagaimana agar masyarakat di situ ekonominya bangkit? Teka pikir, kumaha sangkan ibadahnya, teka pikir. Kang kunaon masyarakat kieu? Tos waktosna we. Ini eta. Nah, hikam berfungsi di situ. Kembali ke tadi. Jadi waktu yang terbaik adalah waktu yang sadarilah bahwa kita ini pukoro yang disebutkan fakir dalam tasawuf lain balangsak harta. Tetapi fakir adalah punya kesadaran ketergantungan kepada Tuhan. Anda pengusaha umpama pejabat tinggi, tetapi ada kesadaran, ya Allah, andaikan tidak diatur, tidak ditarbiyah, tidak dirob, robbil alamin, tidak ditarbiyah oleh engkau, saya tidak akan bisa bicara, melihat, mendengar. Ya semua ya kabelnya. Jangan tidak percaya, handphone dengan handphone tanpa kabel bisa nyambung. Kita dengan apa itu, planet-planet. Buat apa Allah membuat bintang triliunan jumlahnya? Bukan untuk bintang kecil di langit yang biru. Hangat banyak. Hanya untuk itu bintang. Bukan, ini mesin ini. Mesin Tuhan. Kita hidup ada air. Air di bumi yang bulat. Kenapa tidak tumpah ke sini? Karena dia berputar pada porosnya. Dia berputar pada orbitnya. Bulan mengitari matahari. Mengitari bumi. Bumi mengitari matahari. Terus berputar. Semua berputar. Berputar ke kiri. Tidak ada yang berputar ke kanan. Berputar ke kiri. Pada porosnya, berputar ke kiri pada orbitnya. Berbarengan dengan orang tawaf. Berputar ke kiri. Ada apa di sebelah kiri? Ada latifatul qalbi. Ada rumah Tuhan dalam diri manusia. Gusku Allah dikitukeun. Jelema bedegong. Hei muter ka. Mung diatur aing lah. Mung aing resep diatur ku Allah teh resep. Hayang diatur ku saha deui. Da mending kene jadi jelema bageur da bedegong ge. Naon atuh untung? Da bageur ge teu mantak rugi. Menjadi ahli sholat, rajin melaksanakan sholat, apa merugikannya? Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqo. Aku turunkan aturan Qur'an untukmu, bukan untuk memberatkan kamu. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. 1 jam 60 menit. Jadi 1 hari 1 malam berapa menit? 1440 menit. Kalau sholat ini cuma 5 yang wajib, sebut saja dengan persiapan 15 menit. 15 menit berapa menit nih? 15 menit. 15 kali 5 berapa? 75, 1 setengah jam lah, 90 menit. 1 setengah jam. 24 diambil 1 setengah, tinggal 23 setengah. 22 setengah. Jadi 1400 sekian menit lagi, up to you, silakan. Mau istirahat, mau bisnis, bertugas sebagai khalifah, sholat sebagai hamba, nanti bertugas lagi sebagai khalifah, ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu, ngurus cai, ngurus leweng, ngurus gunung, ngurus pemuliaan lingkungan hidup. Ini ada term baru sekarang ya, pemuliaan lingkungan hidup. Kita ini ahli merusak lingkungan hidup. Kita harus pemuliaan. Kok Pak Jajan tahu? Mohon maaf, saya diangkat sebagai staf ahli pemuliaan, lembaga pemuliaan lingkungan hidup di Majelis Ulama Jawa Barat. Satu pihak saya ketua umum kabupaten, di lain pihak saya diperlukan. Ya, urus semua, urus, urus. Kasurga lain ku salah pungkul. Tete ngomong lain hikam, ai kasurga, kasurga teh sebenarnya mah disebut baik oleh Allah gitulah. Tengi di kasurga kan, tengi di neraka kan, kumaha wae. Menjadi orang baik di hadapan Allah, jalannya banyak, Pak. Jangan terlalu diklaim hanya oleh ulama. Yang disebut sabilillah bukan hanya ulama. Setiap orang yang berjuang menegakkan agama Allah dari sisi manapun. Ya. Dari segmen manapun, dari komunitas manapun, selama dia punya kontribusi, dia adalah soleh. Amin. Wah, genahnya kalau ada istilah banyak jalan menuju Roma, alah eta mah banyak jalan menuju rek naon ka Roma na geu. Banyak jalan menuju Allah adalah menuju surga, pek atuh lalanan sebagai jembatan mah. Ngan aya geus ngaji hikam mah pan ngomong surga teh jadi malu sebenarnya. Saya mau nanya. Konon kabarnya di surga banyak bidadari ya? Hayang kadinya tah. Di dunia boga hiji ge, repot ngurus. Di sana 70. Urban atroba tidak pernah taun lah. Aduh susah ngomongna. Urban atroba gadis selamanya, walaupun dipakai 1000 kali tidak pernah. Begitu ya. 70. Ibu-ibu jangan iri. Waduh, suamiku punya istri 70. Aku bagaimana? Ibu jadi ratunya. Bukan kata-kata saya, Al-Qur'an. Wanita dunia di sana jadi ratunya. Itu diterangkan ya, ngan hayo hebeda dari 70 ke lalaki ya, oi kumaha. Jangan. Dia jadi ratunya di sana. Duh, jadi ibu suri. Yang 70 dayang-dayangmu. Foto bahasanya Arab loh. Surga itu bahasanya Arab nanti. Asaharang ge jungge ka ditu sugan we ka sup. Tong wakalah. Sarua ka ditu nama kita kiamat. Itu makanan masyaallah. Lihat inna ashabal jannati al-yawm fi syughulin faqihun. Ahli surga sibuk, Pak. Hum azwajuhum fi dhilalin ala raraiki muttaqiun, berleha-leha. Dengan interior yang luar biasa. Lahum fiha faqiha, buah-buahan. Walahum mayad daun, apa yang dia mau. Salamun qawlam mir rabbir rahim, Allah selalu mengirim salam setiap saat. Salam untuk muti Allah langsung. Cek urang attahiyatul mubarakat. Ai attahiyatul mubarakat teh uluk salam ka Gusti Allah teh. Untuk iya, assalamualaikum, moga-moga Gusti selamat. Hor, panti dinya selamat ke syariat itu nya. Muntah ngaji hikam. Nya. Saat dikir. Kalau coba-coba saja barangkali baik. Kalau oleh saya dicoba diamalkan, ternyata manfaat. Ketika zikir, mula-mula salam kepada guru terdekat kita. Terdekat bapak, siapa saja guru situ di bidang ruh. Kita tidak mendikte untuk satu guru. Kali lagi, kita semua bersama botrek para mek oskadon nu penting. Cager riot. Ek make tarekat mana wae, metode mana wae, asal mutabaroh berdasarkan Quran Sunnah. Yang penting kalbumu sembuh, Anda soleh. Keluarga soleh, masyarakat bawa. Sebenarnya mun make semangat ya. Di surga sa. Hayang kadinya. Ketahuilah, ada surga yang lebih dari itu. Surga anu eueuh wedadarian, surga anu eueuh bubuahan, surga yang tidak pakai kasur tinggi, surga yang tidak pakai itu ini. Kira-kira daek asup ka dinya? Hah? Daek? Ah, repot. Mau milih yang lengkap fasilitas, mau yang tanpa fasilitas? Tanpa fasilitas. Nah ini perlu dikenal ini. Kayaknya kurang kenal ini. Sebab yang selalu diterangkan etawenu awewanu cawuan itu sorga untuk nuboki keneh nyatu, jeung beuki keneh awewe. Surga mah surga ngan kelas terendah itu. Surga yang paling tinggi yang Anda sebut tadi sudah. Yang ibadah tidak karena ingin sorga, tidak karena ingin neraka. Apa? Jannatul kurbah, bergaul bersama Allah. Semua nikmat dari Allah. Ia jeung sumber nikmatnya. Geus teu kudu make awewet, make nanaon deui kadinya. Namun cita-cita na kadinya minimal engke jadina ka surga nu aya cauan. Jadi kalau cita-cita jenderal setidaknya kapten lah di tangan itu. Yang repot cita-cita sekedar jadi prajurit tungtung nangke jadi hansip. Ilahi anta hebat hikam luar biasa. Itu hikam jadi tampilanana jadi eta teh kokinya sakira nih. Persoalannya di koki Pak, lain koki lain masakan. Saya apa koki bener apa terus enggak tahulah. Kiewe tapi buktinya makin banyak peserta ini. Tidak dimotivasi, dijanjikan apa-apa, enggak apa-apa. Oh, merenai pajajian nyadiakan segala rupuan. Ulah-ulah tuh, pun ayah hadisna it'amu ta'am. Ikramu duyub, memuliakan tamu, apa sih sulitnya. Dan terus terang, tanpa dalam hati, sugane ay, nyayogikan tuang kanggo jalmi sekitu, murek ngararang semua, Allah teh bakal anu-anu ka urang. Kudu dikitu-kitu na Allah tebelet. Saya ngambilnya testimoni aja pembuktian. Waktu tahun 2000 konferensi Jamiah Ahli Thoriqoh se-Jawa Barat di sini. Bangunan masih kena kubilik. Biaya terus terang saya habis 120 juta waktu itu. Dibantu ku untuk salah di provinsi nu ngecret ka dengan 25 juta. Apakah saya jadi bangkrut? Anda melihat sendiri. Tahun kamari orang hikam masih di dia, anak masih di ditu. Ayeuna geus isat-isat, nabi aksa bara miliar ka bangun. Ti Allah rezekina. Aya hutang sahutang sakti wajar aja lah teu boga hutang mah ka hayang. Kalau bekas beginian enggak pernah punya hutang. Urang kitu yuk. Ulama entong jadi beban batur. Justru ulama adalah penanggung beban orang lain. Rubah. Buang jauh-jauh kesan bahwa ulama adalah beban pemerintah. Justru kita adalah pembantu pemerintah. Dibantuan ke orang gitu. Orang yang ngayakan kegiatan biayanya segitu. Dibantuan tah. Gitu. Lain sabaliknya ya mah. Kuat pusing bupati teh boga kiai eta nempel ke mana-mana hayo we ngarep-ngarep cabuteun heuh. Allahu akbar, malu rasanya. Mari berubah. Saya tidak anti diberi tetapi tidak mau menjadi peminta-minta. Yadul ulia khairum min jadi supla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Hadisna mah geus arapa dipidatokeun terus-terusan tapi tetap aja di tangan di bawah karesep. Karena itu Anda terhina. Hari ini presiden siapa gurunya di Indonesia? Guru spiritual di urang mah dukun disebut, tukang ngaduakeun. Bukan penasihat. Astina dulu konon dalam cerita, Astina bisa maju karena punya Bisma. Negarawan yang menjadi ahli spiritual. Mantan raja yang menjadi ahli, yang menjadi begawan. Indonesia enggak punya itu, Pak. Aya bisa ngadua teu apa tata negara. Aya bisa tata negara teu bisa ngadua. Ini harus dibentuk ini. harus dibentuk ayak-ayak beas dari sekian juta ayak-ayak beas. Bukan sebarahan wali gitu di orang. Mudah-mudahan antum jadi seperti itu. Jangan seperti saya bodoh pak. Saya bodoh, lewati saya. Saya hanya memberi tambahan aja pada saudara. Mending gitulah, tong sok jelema teh dijieun anak buah urang. Kudu dihanap ya batur. Kalau tertingginya seperti ini, bagaimana terendahnya? Bari, waktu yang paling bagus adalah waktu Anda bisa menimbulkan kesadaran faqoh. Ya Rab, tanpa mesinmu saya tidak akan bisa berkedip. Tanpa mesinmu saya tidak akan bicara. Tanpa mesinmu di semesta ini saya tidak akan bisa melangkah. Getir, itu dibantu ku perputaran planet ini. Sebagai transmisi Tuhan. Transmisi Tuhan. Jadi lain kieu Allah teh langsung notokalinya. Hais gitu lain. Ada alat, ada mesin. Bukan hanya bintang kecil di langit yang sekedar lagu anak-anak taman kanak-kanak. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan terangnya. Syamsinya mataharinya sudah banyak diketahui, wawunya yang kurang dibaca. Apa wawunya? Sumpah. Wahai matahari, engkau kuciptakan. Tugasmu adalah memberikan panas dan vitamin untuk makhluk di sekitarmu. Kau harus berjalan di orbit yang sudah ketentukan. Tidak boleh berubah, bergeser sedikit pun. Manakala engkau berubah, hancur kamu. Ngawaro geus kurang lebih 15 miliar tahun. Waro. Teu kaluar tina orbitna. Mana tempo, kabelna mana, kabelan. Ada energi positif dari pusat energi. Rob, Tuhan. Yang mencakup semua alam. Lain Tuhan cicing kio deui deui. Salah deui deui. Tuhan Allah berada di atas sana, diuka gitu. Dia zat yang bergabung mencakup harep tukang katuhu kenca luhur hanap luar jero di bulan ku Gusti Allah, di bulan ku Gusti Allah. Di kuduna barang-barang semplak hadir di dieu kabeh. Bandung itu mana jeung kelompok itu. Kayak kacapi malah di dia. Jebleh jelemas. Ribuan. Talung-talung ngadengnya bahasa Arab. Dateng ngerti. Aloh-aloh henu bijil teh. Degenah kana celi. Nyerep kana hati na Allah. Tong anti kang kana seni. Tong anti seni teh. Anugerah ti Allah. Adapun seni banyak dipergunakan oleh kelompok orang tertentu hanya untuk mencari kepuasan sendiri. Sebut saja malah praktek pak. Malah prakteknya luruskan dia, luruskan dia. Wal komari, saya ulang yang kemarin. Demi apa? Demi bulan. Wahai bulan, aku menciptakanmu. Kau kusumpahi, aku bersumpah denganmu. Tugasmu adalah hampir rek cerah kemari deh ngomong menerangi malam itu berdasarkan Kaulu Syuaro, lagunya tukang keroncong di bawah sinar bulan pun. Nah kitab mau menyebutkan bahwa bulan itu menerangi. Dalam Quran, dalam hadis tidak ada. Ya saluna kanilahillah kulihya mawakit. Dia adalah penentu waktu. Sehingga kita tahu Ramadan tanggal satunya hari anu. Penanggalan sampai kepada kalender harian. Itu kan dari bulan. Si ini yang berfungsi. Wal ardi, bumi sebagai tempat tinggal tiga. Wa ma toha, engkau ku sumpahi. Aku bersumpah denganmu. Wah, sumpah. Tugasmu adalah memberi kehidupan untuk manusia, makhluk utama aku, utusanku, kepanjangan tanganku, penggantiku. Ekstrimkan gitu pek teh ngomong. Makhluk khusus di atas malaikat. Malaikat teh pembantu urang. Geus pusingeun mantuan urang teh. Manehna mantuan terus ka urang. Ayeuna urangna teu ngabaro ka Allah. Atuh malaikat taplek we lah jelema teh pan bilih benu Gusti deh. Duh, kita geus dilema malaikatnya ini teh. Sebenarnya sudah dilema bagi dia. Matahari geus pusingan, bulan geus pusingan, bumi geus pusingan, hayang rada bejat lah. Diadu aing jeung batur jegur. Pusingan. Dia bicara, Pak. Dia bicara, yauma izin tuhadisu. Hari kiamat Anda akan mendengar rekaman bumi nanti. Dia bicara menjadi saksi. Jelema iya kungsi beleguk naluhureun abdi tabareto kurubat korobet bareto. Jelema iya kungsi baheula beleguk luhureun abdi. Jelema iya tebel badung di dia. Wah kabeh dibaca. Cek urang teh bumi atuh tongmong wae. Is antakun Allah bima antaka kullas. Cek si bumi, dulu kamu yang bicara, sekarang aku yang bicara. Leungeun ngangkat cek. Gusti ta jelema ieu teh baheula kungsi ngagunakeun abdi kana teu acerah. Lah, siapa kayak ngomong? Lah, siap baheula ngomong wae. Ena giliran aing. Ya. Moga-moga cing selamat. Amin. Iraha. Perjuanganana iraha? Tarjuna jata walam tasluk masa likaha ina safina tala ala isi mane hayang salamet temapai jalan salamet lir umpama kapal laut hayang berjalan di darat teng dedu ding dung treng ngok ngok. Hayo he mudah-mudahan selamat ya, mudah-mudahan. Lolobana mau balik di orang, mau balik mudah-mudahan dah. Hadirin sadayana, hari ini kita berkumpul dalam rangka meningkatkan ilmu, mudah-mudahan. Temake konsep ilmiah, mudah-mudahan ya. Baik hadirin, waktu yang terbaik adalah waktu yang menimbulkan tafakur Anda, kecerdasan Anda, bahwa saya faqih terhadap Allah, bahwa saya sangat tergantung pada Allah, bahwa untuk mensukseskan aktivitas saya harus dibantu oleh Allah. Coba Anda beraktivitas dengan kesadaran seperti tadi. Nanti apa kerja Allah pada Anda? Rasakan. Ya, ulah dijian wacana wae nu kieu. Kecil-kecilan jajan bodoh ini dianggap di Sukabumi sebagai kiai kreatif, kiai yang tidak pernah ketinggalan dalam semua bidang. Sok tanya kencing. Jangan-jangan di Pramuka taya tokoh Pramuka ya dua di dia, gegedug dia. Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Hamid dan Al-Mukarram Ustaz siapa? Ustaz Komar, Ustaz Ansor. Ini gegedug. Orang-orang kuarcap. Saya dewan kehormatan di Pramuka dan naon deui teh pembina majelis pembina tuh teta ini Pak Haji Marwan ketua kuarcap mantan wakil bupati, ini Pak Bupati, itu ada pramuka nu teu nemongkeun leungeun teu wanieun teh eta mang jajan. Saya buatkan lagu Pramuka Jembatan Emas. Kak Cacu adalah murid Baden Powell. Pertama saya kenal Pramuka, saya menghadiri api unggun, apa itu perkemahan. Datang ke sana kesiangan kemalaman. Waktu itu di antara pengurus adalah Pak Utan Bustami, mantan kepala Departemen Agama, Kementerian Agama dulu. Saya datang pakai jeep biasa, pakai baret biasa. Datang. Nah ulah tuh, munya supi dang-dang gitu, nah kudu pakai jubah wae ngagaya bang kemana-mana tuh. Ima kostum weno diurut-urut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Pramuka, salam tuh kawan-kawan. Waduh maaf Pak, sudah selesai kegiatan loh. Udah selesai. Api unggun udah, tinggal apinya. Ini kenapa jam segini sudah berhenti? Nanti disebutnya hari kegiatan selesai. Lah ini poho. Camping satu lagi. Jambore satu lagi, Tadabur Alam satu lagi, nyanya kegiatannya bukan lah, non nyebutna. Hiji deui, ai poho mah poho kumaha tuh dam? Renungan malam, Agan yang kedilah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nya pokoknya acara tampilan-tampilan apa? Atraksi. Sar jelema gudang poho. Atraksi sudah habis, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Kan. Ada kertas. Teteh, ladang fakoh tadi. Sampai saya disebut oleh kawan Pak Mustafa, itu ilmuwan, Pak. Itu sarjana kimia, Pak, bisa nyieun bom teh jelema. Takut saya debet. Jadi ketua MUI lip. Itu telinga lama gagak wah Mustafa. Yang kadi hendai nak nyumput buat deh. Dapat bupati kira nyumput tadi. Orang iluan cerita. Nain ubah beja santri ke anak kadi gitu kalau luar. Lagi luar. Sarjana luar biasa itu. Itu orangnya As'ad Umam itu. Yang nyusun Iqra untuk Indonesia itu orangnya itu. Sekarang ketua nasional itu anaknya. Saya katakan kamu adikku, kamu adalah utusan Sunan Gresik Sukabumi. Saya tidak melihat dia dari NU Muhammadiyah atau Persis, masa bodoh lah urusan ukara itu. Dan main bola mah kudu lobaan heh. Teu bisa ku golongan sorangan wae. Ku golongan anu digugulung teh ku selang layangan. Lah sakitu-kitu teh jadi jelema. Fanatik golongan anta asobihan. Budak tak kikituan teh butek. Ya. Hayo. Saya dewan kurator Universitas Muhammadiyah. Cek batur kumai teh Kiai Torekat jadi dewan kurator di Muhammadiyah. Tanyakan aja ke Profesor Hidayat Salim, rektornya. Pak, kenapa Pak Jejen kok dibuasin? Oh Pak Jejen itu lebih Muhammadiyah daripada Muhammadiyah. Pan tukang kunut ilhadroti jeung danu kitu mah lain ciri Muhammadiyah. Teu kunut mah. Ciri Muhammadiyah adalah kembali menggali Quran dan Sunnah supaya aktual. Di situ saya dianggap oleh mereka sebagai orang yang mengaktualkan Al-Quran. Hayo NU, NU teh kudu nopang pinterna sadunya. Lain kanyahona ngan ukur tahlilan neh. Ya. Baik hadirin. Di kananan tadi di pramuka teh. Pulpen saya katakan pulpen kertas. Oret. Jadilah lagu apa? Lagu Pahlawanku. Saya karena atraksi sudah habis, saya harus bikin atraksi kan gitu. Mana anak-anak saya katakan yang bisa memetik gitar yang bagus. Pan urang mah kiai mah pang ijin-ijinna kan gitu teh. Sebenarnya yang dibenci bukan gitarnya, bukan alatnya, penggunanya. Sering menggunakan alat-alat tersebut ke arah urakan yang tidak benar, berseberangan dengan agama, bahkan merusak agama. Itu yang jadi ulama tidak senang. Alat naon bedana jeung kokol jeung bedug alat musik kita oge. Da bedug ge ditabuhna ku ana mah tiga jadi legenda. Saya di Cikole punya nama bukan karena jago ngaji, bukan karena jago patulmuin, mudallig jago dulab. Saya disebut pemecah rekor loh. Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman tidak menjelekkan, ini di shot ini. Ini direkam saya bicara. Ya, ini didengar oleh radio. Ngomong ini didengar oleh radio. Salah satu alumni di sini ahli di bidang elektro. Ustadz Effendi dari Cianjur. Dirin. Nah. Waduh, geus kitu kumaha kertas. Jadi naon beda jenggol di Cikole? Pangersa Kiai Haji Abdurrahman terkenal, mohon maaf ya, oleh santri yang sinis disebutnya, maaf, Jabaniyah. Naon sababna? Tarasuri. Pangersa akang mah tarasuri. Lamun geus nerangkeun jima, bab jima dina patulmuin, tapi ka kos nuker ngagusrak hareupeun, kococot cenah asupna. Eta santri geus eak-eakan beliau mah jabeduk. Teraka bawakeun aya jelema model kitu eta. Boga guru. Ini banyak saksi nih alumni-alumni Cikole. Tapi konon kabarnya yang memecah rekor sehingga beliau bisa tertawa budak ieu didinya. Dengan cara apa begini cerita? Izin Allah. Kena ngadongeng heulaanan lah. Hikam nu kieu teh hikam. Hikam jahiniah teh. Hikam jajan. Cek babaturan. Mang. Orang banyak mengagumi seorang santri Cibeureum yang bernama Abuy. Si Abuy itu santri tahun 75-an di Cibureum. Dia terkenal Abuy Bulago. Abuy Bulago artinya jago sastra. Kepercayaan Kiai Haji Ang Hasan Syadzili. Begitu saya masuk ke Cikole, rata-rata santri di sana mengagumi Cibureum dan mengagumi si Abuy itu. Kata mereka, "Wah, di Cibureum yang Abuy luar biasa." Nah, saya dari Sukabumi, namanya Jejen di sana. Sebelum bulan Ramadan, di mana aktivitas saya? Aktivitas saya di lapang, tukang main bola cuma. Olahraganya saya main bola, Pak. Back di posisi nanti baheula. Pokoknya lamun PS PGN Putra Gunung geus turun, backna jajian, insyaallah menang wae tapi kelas kampung ya. Kelas kampung teh ning teu puguh autna. Wasit 17 kali miriwit, wah urang mangadutun. Ayo walayar sona. Tiba heula mantak ku Allah di pengkoran deka. Tabrakan cekek tidinya eureun sona Pak. Kapungkur mah ngawuruk-ngawuruk abdi mah beres ngawuruk geus siap sepatu ku babaturan. Oh, tetet kode ti babaturan. Oh, ngajak ajengan main bola. Oh, cipur. Kos orang Papua. Oh. Ini tetet engke balik nyaho-nyaho ka indung budak seuseuheun heuh. Geus jadi ajengan anu mah tak tong diturutan. Borokokok aing mah. Oh, akbar teu ajeur geus hirup teu. Ha. Datang ka ditunam tadi teh podi kertas poret. Hei cinta yang dulag heula kita cipuleuh. Loba teuing caritana. Tumpang tindih. Jam 12 biasa istirahat cara di istirahat. Kan ngaji di sana 40 hari patul muin tamat. Ya, geus teh pati guru kana getol ngaji. Teu kaci we jadi kiai salap kedul ngaji. Pasaran mah kudu tamat. Di momen age. Cek kawan-kawan barodak, "Mang. Tong main bola wungkul tuh. Naon deui tuh? Dulag-dulag." "Mang, dulag mang. Pada Noel aing tungtungna. Panuh nu ngokolan. Tata cenah eta tah, jelema eta tah. Aya santri kasep. Ngaranna teh Ahmad Suparman. Ayeuna mah jadi Kiai Zainul Falah. Mun teu salah MPC nya di P3 Sukabumi. Tokoh Sukabumi. Eta manehanna make kasaning Gusti, keneh ku abdi di kokolan. Yah, cing tokos. Kos becus di kokolan. Bisa jeung coba heg. Bari haseum teh anak teh haseum. Aidar teh beliau ngokolan nyobaan teng tang teng ker teng teng teng tang teng ker tang teng teng rada ayaan ya. Pan aya kokol kahuruan cara maneh bumpak bumpak bumpak eta mah kokol kahuruan lain seni eta mah rock and roll eta mah aya seniman cek urang Bali ge urang Bali menyebut saya ge seniman sebab saya banyak merilis lagu di sana kengker tang teng teng teng teng genahkeun euy jadi rada kadorong ya make puasa dulu ge Kang aya ijazah. Hei mana marukan gagah abah kapaksa nyokot panakol anak dulak jajan mana Hasan Asyari tak iya bapak si iya guru saya ini anaknya jadi ketua MUI desa dia salah seorang ustad di dia gesanggupun macam hikam dengekan ya dulak nah. Oh hikam tuh jadi dulak apaan tadi teh pakoh ya pakoh butuh keawan gitu gajah. Sebab bermana bernilai. Tang teng teng tang ter tang teng teng tang teng tuk dad mimitina tuk bang teling teling ting duk teng tang ting ter tang ting ting tang ting ter pak dung dung pak dung dang dung dung dang teling ting ting bum ting tak ting lin lin lin lin lin bum bum bum bum pak dung puk santri sakieu 500 leuwih rampayak teh hareupeun masjid santri kabawa gelo ku aing bum pak al mukarom pangersa akang kaluar jejet wah Sorry, oi. Rada gelo aing mah tong diturutan. Mantak mun ka Sukabumi sok ka dieu wae akang. Kudu kumang jajan aing dianterna. Tungtulnya langanan tiap puting. Kudu dula gue aing. Bang. Paling amekeunana da nyekeun yeuh. Aya elmuna, pergi nipu nuker jaroget. Pangting ting pating bang dung dung pak dung dung dung dung dung dung dung dung bang batur hayangna dung dung dung bang hayang kitu pagok siapa pagok cek babat geus geus balik deui kana pramuka datang ka pulo air ayeuna pesantren naon teh Sapinya baheula mah penteter taman rekreasi. Oret-oret yang mana yang bisa petik gitar bener sih. Padahal ingat teu nyaho kunci heuh. Teu nyaho ABG, teu nyaho anak baru gede we nyaho teu. Ah nada naon? Nada tuturkeun kumaha aing cita. Tah, tuluy ku anu dilagukeun. Naon judulna? Pahlawanku. Bu jreng bumi yang ku cinta bersejarah nyata 3.5 abad dijajah mereka bertindak semena-mena bangsaku jadi hina sengsara jreng namun semangat merdeka lagu tengsokan lagu bobogohan nyeri hati kan diomongkeun ku Indonesia entak harmoko kungsi hiji deun tangkap para seniman. Cing lagu teh ngangkat bangunlah jiwanya bangunlah badannya hikam teh kadinya namun semangat merdeka menyala di dada bambu runcing jadi senjata bangsaku bersatu padu mengusir penjajah di tahun 45 merdeka oh pahlawanku ayeun rep geunaheun ngiluan kabeh tong sok nu hese teu katurutan batur oh pahla syair itu syair ulah dianggap urakan kiai goblok ge mah ngaji hikam kala kakieu syair itu syair ngan maneh syair teh kudu arab wae. Oh pahlawanku kakarek kemana mah disebut syair da laguna lain di Eropa oh pahlawanku darahmu menyembur keringat tercucur demi menebus merdeka ngabring pramuka di tena-tena ngilu leweh oh pahlawanku kacucu murid Baden Powell kia Kak Jajan sudah atraksinya sudah. Sini Pak. Ada apa Pak? Siapa Bapak? Saya Kak Jajan, muridnya Baden Powell. Oh ya, pembina ya. Beliau pembina waktu itu. Ada apa Pak? Pak Kiai kami angkat malam ini untuk menjadi pembina ruhani Kwarcap Sukabumi. Si Cepot jadi raja naik pangkat. Tina gudep gugus depan di dia lokal jadi sa Sukabumi tuh. Hayo Kiai, lain hayo hengah gogoreng. No, itu pramuka kita patut. Majusi teu mah. Hayo aing ngurulingan ceuneu. Ngomong teh ku butak teh. Teu make mantek nu kitu. La ilaha illallah. Sekarang di Sukabumi Anda tahu sudah dimulai di beberapa kecamatan bangun subuh digerakkan oleh pramuka. Kiai can keneh. Pramuka geus der buah-buah ka surga lah pramuka kiri pada kiai. Es, Anda tidak bisa menolak. Offset itu. Tak sakabeh ketua MUI FKM pakaian pramuka tong heran atributna saralah paduliting tak Ustaz Hamid lah pamimpinna kuduna dikenjak jadi dikatuh paduliting malah pramuka tipurilit lanang oh tak saya langsung enak keur diajukeun jadi bejana kudu jadi menang melati cenana da cek ka kuar nas deudeut ka jejen bukan harus dapat dharma bakti. Hayo Bapak menang dharma naon Pak? Dharma reja. Ya sudah. Mari bangkit. Hikam, hikmah. Segalanya Anda faham. Semua Anda paham. Mulki, malakut, jabarut, lahut, Anda paham. Semua manusia Anda paham. Semua budaya Anda paham. Antropologi Anda paham. Sakabeh watak manusia Anda paham. Hese-hese itu mempelajari wudu, sholat, dikir. Illallah, dah, illallah. Gusti nyuhunkan pengetahuan tentang kumah kelakuan orang-orang Amerika. Dibere Anda ku Allah. Temuka internet. Internet Allah buka ku dikir. Kadinya hikam teh, oi. Timun aja. Dibuka berat. Kita tidak pernah kehilangan kreatif. Muncul deui, muncul deui. Baheula mah wahyu ka nabi mah kitu teh. Ayeuna mah tong disebut wahyu bisi jadi si musodek. Jadi nanabian sebutna ilham. Naon? Ilham. Ya, karek ngaran sia mah ilham heuh. Ari ilham teu meunang-meunang. Hikmah nomor sakieu teh rek di mana ente, rek di politik, rek di seni, rek di budaya, rek di keulamaan, rek di partai, rek di ormas, hayo. Pak, jabatan terendah dalam susunan pengurus NU itu terendah dalam susunan pengurus harian Akwan. Jabatan tertinggi Rois. Jabatan pelaksana Tanfid. Ketua. Eh jajan di Jawa Barat naon 5 tahun kemari Akwan anggota terendah. Tapi lumayan paham pigaweun. Paham pigaweun. Nanya NU di Jawa Barat hayang mulak dina urusan nu kitu. Gerakan keumatannya mana? Saya terobos. Ketika ada muker, saya katakan ditawari, Cirebon ditawari, angkat tangan. Bekasi mohon maaf waktu itu angkat tangan, yang lain-lain angkat tangan. Maka saya mengatakan, Pak Kiai Jajan bagaimana kalau di Sukabumi? Siap. Tara pernah teh siapa nama? Entah kiai jadi mualim teh. Jadi aduh lamun jadi pribumi ku mah teh. Eta diajak berjuang ku buta. Pak Jajan berapa? Siap. Sanggup menanggung semua risiko insyaallah. Nanti kami survei, mangga. Disurpai teh ka dieu disongsurikeun munnya pasantren butut kieu rek jadi pribumi konferensi saya ditertawakan oleh kawan-kawan. Rais batalkan aja kata kawan-kawan. Malu. Di tempat seperti ini belum-belum ada gedung-gedung ini waktu tahun 2000. Saya katakan diam aja, monggo wong saya cuma ngatakan sanggup kan. Apa adanya. Rois merasa kasihan pada saya, Kiai Haji Asep. Ya, bagaimanapun adanya, kita sudah putuskan dalam rapat, tetap tempat harus di sini. Akhirnya banyak kawan yang kecewa. Budak anyar si Jajan. Komplek pesantren itu patut iris dia macam-macam. Saya terus terang dilecehkan oleh kawan-kawan. Kan baik, baik. Biasa nah hirup mah. Pan tadi teh geus tuman, Jajan butut. Heeh. Pan kitu tadi teh praktek kitu tadi teh. Cok cok cok aja balikan deui. Puji heula puji puji puji puji puji puji. Puji puji. Jajan. Nan. Pinter. Alhamdulillah. Moal deui kenyelap puji nah teh dewek moal ditalapung ku aing ka Allah. Nu Allah teh mah baju jenderal. Kopral mah pake baju jenderal disebut kopral sedeng sia. Puji manu Allah. Dei dei puji puji puji puji. Jajan bageur. Alhamdulillah. Yo, moal nyelap di dewek. Aina hina hina hina hina hina hina. Hayo hayo hayo. Praktek. Tadi sampai praktek stimulan kan saya. Simulasi tadi di sini bagaimana saya menghormati pengersa ajengan Isa, lain ketua MUI. Lain pengurus NU Jawa Barat. Tapi kunaon saya cium tangan ke ditu. Leuwih sepuh. Ibadahna leuwih loba. Kunaon ke budak eta anu hormat tadi. Leuwih ngora. Dosana seutik. Tidinya nempona. Gening ka Agus mah anu hormat. Beunghar loba sodakohna jelema eta. Kunaon ka si eta miskin. Hormat. Cecak-cecak miskin. Getol kene ibadah. Jadi mananu lain hormatin. Ah iya tuh hirup. Justru panghinaan itu diri orang. Enak lo. Sok hina, hina, hina, hina. Jajan kedul. Kuat beak. Ting tewani, ting uuh dina otak. Ek geritik lebah mana yang kasih jajan. Tadi ayaknya galak, kasih tewani ngomong dia. Dah galak, nagi tegas ya. Bener santri tilu kali, sakali dinasihati dua kali, dikeum tilu kali, dibalikkan ke kolotna di dieu. Tak santri di rumah telo pangan tilu 300 anteng. Nya, kene bagian batur. Baik baik baik baik baik baik. Sampai di mana tadi? Faqoh. NU teh oh ditu. Rapatlah di sini. Masih ada Al Mukarram Kiai Pohodita. Timeranggen teh saha? Timeranggen ning anu kantos truk. Siapa yang ingat? Kiai Muslih mah sepuhna, Kiai Lutfi Hakim mudir waktu itu, satu lagi yang alumni Mesir. Maneh poho urang poho geun bae. Puad Hasyim enggak, bukan. Bukan. Taufiqul Hakim Adi Lutfi Hakim. Satu lagi yang pinter luar biasa tapi stroke beliau. Datang ke sini dan beliau rapat di sini. Bagaimanapun arif orangnya. Kita sudah putuskan pada rapat di Bandung bahwa kita akan konferensi di sini. Kita menunggu pertolongan Allah saja. Bagaimana untuk peserta? Peserta ditidurkan di rumah masyarakat. Si Ade Tarjo pahlawan tabudak. Jelema bodoh. Lah, teu boga ngaran di kalangan tukang dikir ge. Tukang ngintil. Cek Ade pangelsa tiasa abdi nyalios. Mana Ade ka dieu eueuh? Teh ieu patangana. Lah, teu boga ngaran lah budak, biasa-biasa. Dikersakeun ku Allah letahna diucapkeun. Hampir saya marah sama dia. Kamu bikin malu, ini level provinsi, kamu orang kampung ikut-ikut ngomong dalam hati. Tapi ingat lagi sejarah Nabi Yusuf. Keputusannya di tangan bayi. Bayi dibicarakan, bisa ngomong untuk membuat keputusan hukum. Teu mustahil tak ieu bayi balag yeuh. Pangalsa menawi tiasa nyalios abdi isinda upami pala ulama agung disimpenna di bumi masyarakat kumaha lamun gaduhan olok engke olokna nangis beureun kaganggu bobona bener sih ngomong kumaha gelas katajong engke sederhana tapi pas. Jadi cek maneh kumaha saya nama di hotel we atuh arisia nyuguhan jelema 300 tilu poe lain barang gampang ditambahan di hotel Siti ngomong teh kira-kira Pak saya berani mendongengkan ini bukan sedang ngawur saya ngomong hikam ini Pak sejarah nyata testimoni Pak siapa yang bicara Hasyim Muzadi doktor ketua agama-agama sedunia ketua PBNU siapa lagi Dr. Ma'ruf Amin dewan pertimbangan kepresidenan yang bicara jadinya ya malah lakona heula-heulana. Faqoh tadi itu kan ngebahas faqoh. Sambungkan kalbumu, sadari kalbumu, kontakkan dengan Allah. Nanti Allah bagaimana jawabannya? Langsung Pak. Jadi Nabi Musa ketika dikejar Firaun, ntar rampayakan di sisi laut baru. Ya Allah, ya Tuhan kami. Firaun mengejar-ngejar. Bagaimana kami? Ya Allah, ku capek. Ya telkesa menteka lain. Marukan mana emak itu? Ngedua itu. Geus jadi urang hikam mah kitu bisa pek teh teuing. Dan aya doa anu leuwih ti kitu. Langsung hate ka Gusti da Gustina deukeut teh ya. Hareup tukang katuhuke ari luhur handap luar jero di buleun ku Gusti Allah Al-Muhit. Kabelna sabar juta ieu pergi kontak jeung beliau. Ieu hareup tukang katuhuke cak kabel wungkul. Untuk kontak ke beliau jangan tolol. Ya umat Islam teh tolol. Eleh ku Kristen, eleh ku Cina, eleh ku Buddha, eleh ku Hindu. Dia tidak menggunakan daya yang ada pada dirinya. Saya berani ngomong begini setelah merasakan beberapa kali menjadi penanggung jawab acara besar yang biayanya ratusan juta belum miliar, Pak. Tapi cukup berkesan sampai sekarang naik saya menjadi wakil rois Jawa Barat. Rek hayang mah jadi rois geus mah bisa. Mun teu sopan santun mah saya. Santunna saya mah. Piraku kudu. Aya senioritas di Nahdlatul Ulama. Waduh si Ade seperti bayi yang digerakkan lidahnya oleh Allah untuk mengingatkan saya. Ulama agung, para ahli tarekat, jangan ditidurkan di rumah masyarakat. Sebaiknya di hotel saja. Ustaz Dadang saya panggil, Dang ke sini, coba hubungi hotel Resort Prima. Waktu itu namanya nanti Meruyain. Ta-ta-ta-ta, Kang Adat dalah. Banyak saksinya nih. Dihubungi, ternyata manajernya Hindu, Pak Ketut ya. Pak Ketut namanya. Setelah dihubungi, beliau menjawab, oh, untuk tamunya Pak Kiai, berapa kamar perlu? 100 orang barangkali bisa, Pak. Boleh. 100 orang di hotel saya boleh, ya. Selama 2 malam, 1,5 juta aja. Piraku terada koclak, kata jelama liar suka. Hotel, samurah nage sakamar nate 250.000 melati. Iya 100 orang, 2 peting, 1,5 juta. Tengali nur gitu tak si Ketut. Dadang kamu mimpi ya? Wah harus gimana lagi, saya telepon aja sendiri oleh wah. Kan bukan. Selamat siang. Siang, Pak Ketut ya? Ya. Saya Pak Jajian. Oh iya Pak Kiai. Ini berapa kalau 2 malam? Sudah saya sampaikan Pak kepada panitia. 1,5 juta aja untuk bersih-bersih. Loh masa begitu? Harus apa lagi kami lain berhidmah istana pohdi hari tenang lah membantu Kiai. Gusti nu maha suci aing sujud. Pakoh, pakoh tadi pakoh. Leuwih ti duang sia teh pakoh teh nyaho. Gawe cing bener hidmah cingnya beungeut sia cing pantas dipikanya aku Allah. Lain banget pika sebelun wae. Talafekeun malaikat wae boga beungeut. Saya bukan orang bener, saya bukan orang bener. Jangan ikuti saya, lewati saya. Saya terlalu kecil, saudara. Pak, siapa nih? Gubernur juga sedang membuka. Datang, wai. Ya. Baik, hadirin. Saya lanjutkan. Nah, sampai di mana tadi? Peserta 300. 200 di kumaha. Coba hubungi Karawang Inn. Hotel juga melati. Sama latin aja hotel, Kang. Seprena bersih. Air panas, air dingin ada. Hubungi Ibu Inai dari KPU. Dulunya rada beda lah gaul jelemana. Sanggeus sok daek dikir ka dieu, make daek dicinung segala rupa teh. Meureun ngarasa butut-butut ke si jajan teh habingbing kana hirup manehna. Aa di hotel Inai we 100 mah keu naek keur nu sasapue 750.000 jeung. Mungkin ngacapruk dewe jelema cenah. Coba hubungi Wawa, Partai Bulan Bintang. Saya dengan semua partai bersahabat, Pak. Saya tidak mau punya musuh, Pak. Musuh hiji loba teh ingeta sobat 1000. Coba balik ti dia bawa nu kitu. Filsafat eta hikmah jajan ta, kikituan teh. Cukuplah 250 sudah tertampung hanya dengan biaya 1,5 juta 750 ribu. Maka saya telepon ke Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pangersa, ya abdi jajan. Aya naon ajengan? Aya perobihan? Perobihan saya alita. Kumaha? Soal kulem. Kumaha? Nah masyarakat nanti ridoen. Di kuleman ku ulama. Sanesa gentos di hotel we. Ajengan? Bantuan ti gubernur ke cantang tos. Bade kumaha eta mayunan sabar 10 jutaan. Wios di tanggal ku abdi. Hayo siap. Hayo siap. Pako hikam, hikam teh kitu, aktif hikam teh pigaweun, jago ente. Mau jadi kiai teu boga ngaran. Anda digugus depan dengan hikam ini. Anda cerdas, Anda bertanggung jawab. Lain hayo he ngagambil jadi tanggung jawab batur. Pak Bupati tadi. Selalu asal kami kontak, tah teu kudu make surat nanahaun. Kontak ajudan, ajudan saya kontak ajudan dia. Ha, ngeta waktu di awal, di tengah atau di akhir? Ma, darahnya sudah orang ge dianggap boga jasa pan ka daerah. Batur ge berpikir, baik. Izin Allah, masya Allah. Ketika pelaksanakan tahun 2000, mereka para kiai nginapnya di hotel. Bah, Kiai Haji Muslih almarhum, Mudir Am hadir. Kiai Haji Abdullah Abbas Asyirboni Buntet hadir pribadi di bayi. Alah, geus natung-tung letah ieu nu hiji deui tapi teh. Idih, Wajahnya ketinggalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hijri. Hijri, hijri. Salli ala sayyidina. Hayang nyebut jenengan eta teh anak teh. Jangan bijil kan. Ya sudah. Alah, agak sedekat. Ya. Beliau datang. Nuhiji parantos truk di bayi. Beliau berdoa di sini. Doa kiai aki-aki. Di NU mana kita teh tara dipiceun. Sana janbari katingalina geus kitu. Tapi kemampuan ruhna. Beliau berdoa. Allah. Geus tu make Allahumma inna nas'aluka in manafi'a. Rizki henteu make dialek kikituan teh. Di aminan. Geuning buktina jak jelek. Maka dianggaplah konferensi Jamiah Thoriqoh Jawa Barat adalah merupakan pemecah rekor lagi. Baru terjadi di tingkat nasional seperti itu. Tuh menang deui urang ngaran, teu hayang ngaran, henteu ngapung sorangan. Akhirnya beliau yang wafat itu, yang lupa tia namina, beliau mengatakan sambil begini, Yai Jejen ini tarikatnya apa? Saya belajar Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Gurunya siapa? Saya belajar ke Abah. Oh, Suryalah ya. Iya, Yai. Saya mau jadi mutir, tapi Yai Jejen harus jadi mutir juga. Ketua ranting desa, si Cepot jadi raja, ngapung ngadadak jadi mudir sa Jawa Barat. Nu tadi dengan ngurus 5.000 manusia jadi ngurus 40 juta. Nah teu martabat ari kitu. Pakoh teh kitu ucu graheg maneh ke. Digawe maneh sing bener, maneh ku Allah rofi ad-darajat. Siut-siut tebuguh mimitina. Iku mah ieu. Matak dibahas panjang lebar ge ieu teh keur testimoni, pembuktian. Di pramuka gitu ngapung. Muni langsung ngaran anak di nasional khotib. Ieu teh di mana ya poho deui. Oh kerja di Sahibul Bait. Saya mengeluarkan 9 bintang di mana 9 kemampuan teh. Bagaimana komentar Yai Hasyim Muzadi? Pemikiran Yai Jejen tadi itu harus disebarkan ke seluruh dunia itu, kata beliau. Serius beliau. Karena itu diangkat menjadi pedoman nasional ini. Helaanan, helaanan. Hayo Pak. Buat teuing. Si borokokok. Urang jelema bararodo model kieu, beting urang nurek ngilu nyelametkeun nagara. Jangan besar mulut, yang penting besar kerja. Nih, Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin. Sudah. Jadi faqih itu begitu ya. Waktu yang paling berharga bagi saudara adalah manakala saudara mampu bertafakur menyambungkan ruh Anda kepada Allah, maka dirasakan bahwa setiap saat kita faqih kepadanya. Kita sangat bergantung. Kita sangat tidak berdaya sebenarnya. Bagai wayang-wayang golek yang tidak berdaya kalau tidak dimainkan oleh sang dalang. Walaupun Anda cuma si udel, tapi si udel bisa ngerehkeun dewa. Coba etah, da kumaha dalang weh. Nalika udawala cicing di karang tumaritis ngerasa nyeri hate ku para pemimpin nu teu adil. Timul pikiranana. Ia kudu digugat suarga Maniloka. Sana jadi luhur tepara dewa nu mulia luar biasa, tapi masih kene boga sifat kasalahan. Manehna ngahajang nguliwet ka Amartapura. Dicokot jamus layang kalimasada. Cius ngapung manehna ka suarga Maniloka. Di halangan ku Betara Indra, cek Betara Indra. Udah siare ka mana? Lumpuh. Cek Betara Brahma, siare ka mana ngarok sakai? Leles. Mentak Kang Asep Sunandar kadewek hormat. Waduh, cek para dalang suka bumi atau nggak dalang? Ah, orang bisa telaku cina. Ulah salah paham. Dalang nu diajar ka kiai nggak dalang tanya. Teng kiai diajar nggak dalang. Nggak dalang teng ngulinkeun sararea. Aya nggak dalangkeun kayu, aya nggak dalangkeun manusia. Penegakan syariat Islam di Sukabumi di dalangan ku anak. Bupati di dieu, Dandim di dinya, Kapolres di dieu, DPRD di dinya. Dalang tay. Ayo mana mah jadi wayang ha. Diperalat teh ku batur. Udah wala kunaon siap make kitu. Menang jadi gagah sakti mandraguna. Sabab aing mawa jamus layang kalimasada. Rek nanya, jamus layang kalimasada teh eta teh besi kuning lain. Oh. Lain tumak lain. Pecut atuh. Naon atuh? Sabenerna mah dengan punya syahadat Indonesia teh geus bisa nanyeur sabab jamus layang kalimasada geus aya di sararea. Nganta diolah. Jadi pusakana pusaka namblek di museum. Ditempoane hungkul heuh. Eus. Oh, geus. Olah, olah. Sakurang-kurangna punten ah lain menggurui. Ya cara anak di dia lah. Anak di dia teh ibaratna kelas naon teh tadi teh? TK playgroup di bidang ibadah teh. Sakieu teh TK playgroup. Ah Haji paketua KNPI. Ya. TK playgroup sakieu teh. Atuh jadi-jadi playgroup cara anak maneh teh euy. Ek rada leuwih. Heh atuh kadinya. Taekeun deui dikirna tamahan tiap peuting 40 urang di Masjid AA ngaguruh dikir 5000 ewang atuh kadinya. Ya. Ah abdi mah yang SMP ajajan mangga. Taekeun deui atuh make puasa 40 poean kadinya. Babarengan 40 peuting terus-terusan di masjid atau di tempat mana. Abdi mah hoyong SMA taekeun deui kadinya sataun atuh puasana. Abdi mah yang perguruan tinggi 30 taun atuh puasana. Cara para wali jadilah kita. Hayo hepi atau baheula para wali. Mudah-mudahan urang dilimpahan karomatna. Amin. Nah sakitu ya. Tong kitu wae. Tah, tadi teh adula geus can beres sok deui. Bieu karek pramuka. Tamah deui enu, tamah dulak. Penutupan diadakan taparukan bagi setiap wilayah harus menyodorkan satu orang kori, satu orang mubalig. Alhamdulillah, wilayah Ciamis Priangan Timur, Kiai Muntesalah Pohodita ti Darussalam. Jago. Untuk DKI Jakarta, Ustadz Pohodei Harita, jago hadis. Yang belum ada mubaliknya adalah Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang. Sampai H-1 sapoe deui can aya nu daftar, izin Allah. Halo. Ana cicing eda mah tukang dulag jeung main bola. Dulag we. Poho deui poena, H-1 ada pengumuman. Lurahnya juga ejen namanya. Para santri sadayana, para mupasirin, mupasirot, daripada kosong, eta daripada kosong. Kanggo wilayah Bogor, sareng Bandung, aya Mang Ejen. Eta ejen teh ieu. Aider teh disurakan. Wah, si goblok, si tolol. Si rek nyerakeun aing. Dulang mah dulang ge kehet. Aing mah geus tuman dikekeyek kitu mah teu baheula. Haduh, aing ngakitukeun kana hulu. Ada tukang dulag atuh. Batur anak teh Kang Juju, Rai Akang jeung Kang jadi Kang Irwan Iwan, Kang Wawa mun Rai tukang ngawuruk teh. Eta teh babaturan urang di Cibeureum. Nah, tong loba omong nya cita urang, tong loba omong. Urang rek mah santren di tong loba omong, aing jadi jelema biasa. Meureun dibejakeun tah eta we mubalig mah. Aduh daratang ka kamar saya Pak dicorekan saya inget keneh ku si Poho Deita ti Leuwiliang. Di Poho Deui ngaranna teh jelema alhamdulillah Poho lah heuh. Mending Poho lah. Assalamualaikum. Salam. Heh. Dulak mah dulak geus ya tong teh. Daftar jadi mubalig segala macam ngarekeun aing sih. Bogor teh ah. Ngarekeun aing naonan sih. Duh, ini pohon ada nanti jelma. Duaan ke kamar anak. Hikam ya. Lah dianggap lain hikam, ya lain diajang bukan capruk saya. Geus tuman, tan kita pakoh. Kumah geus ki, ah ya mah kudu rada bangkit meusannya. Mang punten mang, bendukna liren heula, tutupan heula panto sekedap. Naon kitu? nya tutupan heula sakedap supada urang ngobrolna raos lah. Nya kieu pokona di dinya pan ngan ku tukang dulag. Kunaon make ngadaftar teu ngadaftarkeun diri abdi mah. Pokona geus coret bae. Nya teu nanaon lah coret-coret tapi anarek nanya heula. Pernah ngadangu di Cibeureum aya nu disebut santri jago balagoh kapungkur. Nya aya eta mah ibu-ibu lago. Dewek. Aing kapaksa buka kartu. Dewek si abu-ibu lago. Coretmu balik sejian lain layan aing kabehanan. Pantar sia deui. Amang teh abu teh aingnya. Bijil aing asli naha. Tutup pantu. Mang punten emang. Punten panyate sanes amang. Si Juju jeung si Iwan teh batur aingnya. Ijazah ngomong nanti aing. Ijazah nulis nanti aing. Keluar. Aing ngagalakak geus sama. Sekali-kali ngagebrak. Tampillah mau balik lain atau mau balik karek diajar ngomong ke saparapat jam geus beakeun omongan. Bijil si abuy. Ngomong. Geus dipersilahkan masih kena ngabubur aing mah sisi jalan. Biasa jagoan mah kitu tuh. Lalakon mah tarariwo, tara. Lalakon mah tenang. Pangarsa ajengan Oman geus cikikikan deui. Dareng ngomong saparapat jam. Beres ngomong, dulur, jatahna saparapat jam, geus. Nya, geus bisa kitu. Terus kun. Wah, kopeoh kalumus. Akhirnya jadi sajam. Tika ayeuna kasetna aya keneh. Jadi legenda di sana. Hapunten ah. Si jajan mah si jajan gebleg heuh. Tapi abu ibu lagona mah tong dihina ku manehna. Bisi ngalic santel. Geus ah, pokona tu tenyo. Setiap saat kudu dipake berkesadaran tu kudu make action khusus. Nah, legenda kitu-kitu heulaanan. Biasa-biasa we bari ngagedeg sisi kulah bari macul hate pakok ka Gusti. Barabas cepon Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bari di kantor dina mobil bari nyupir. Naon alat anak dina nyupir hampura nya? Punten. Lagu ciptaan saya sendiri. Hayang ngadengekeun deh. Engke lah isukan lah. Capek teuing nu kana ditu mah. Cokot cik radio di luhur. Heuh cik, kan cara nyokot. Kena tenang we. Tapi tong benuknya ulah diupat ka di luar. Ieu ngaji hikam teh jadi ngacapruk kieu, apan syair. Kabeh ge supi mah aya syairna. Hamzah Pansuri itu ahli syair, Pak. Jadi kita punya seni khusus, tidak harus gagarapan ka batur. Amin. Bari nyupir, bari naon ada fakoh, ada alat untuk membangkitkan kalbu kepada Allah. Barabas cipanon ceuri. Barabas cipan. Ya, timbul fakoh. Fakotika wa taridu fihi ila wujudi zillatik sehingga kita merasakan betapa hina diri kita, betapa rendah diri kita, betapa tidak mampu diri kita, betapa tergantung kita kepadanya. Tungtungna di mana geus kitu, cek Allah, tah ti aing. Mantak sok disebut ku batur ngaran-ngaran geus ku si jejen sukses wae nanaon cen. Sok ayeuna nyebut kitu padahal henteu minang teu sukses ge, ngarada minang suksesna. Rodsau Ki Hasyim Muzadi silaturahmi sejawa barat mohon maaf terbaik wilayah urang deui Kang wilayah Bogor biasa ya pamengparan urang mah pangais bungsuna Cianjur lamun Cianjur geus henteu suka bumi teh kikituan teh Allahu Akbar hadir 20.000 jamaah lapang merdeka kabeh di tendaan ku tenda eksekutif waduh tampil himne maras suka bumi menggetarkan. Cok batur luar biasa. Juara deui urang teh. Jadi make hikamah. Teu hayang jadi juara, tapi gagawean sok jadi alus. Amin. Geus beresnya nomor 100. Geus, engke. Lamun hayang ngadenge naon alat anak keur diajar pakoh, saliwat mah pika sebeleun. Lagu, mun shalawat ajengan, heupan shalawat ge lagu, shalatullah. Salamu. Aik itu lagu lain. Muni bergema salatullah salamullah Ayo lagu nu sejen, padahal masih bernilai religius. Teh yang ada ini. Kada tong anti teperar gua. Lanjut. Lanjut. Kena itu nama. Sok. Mata auhasyaka min khalkihi. Fa'lam annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsibihi. Sudah. Hadirin. Pangersa sadayana. Bab yang sudah kita bahas adalah al-qabdu wal-bastu. Al-qabdu wal-bastu. Masuk ke dafa ko. Sekarang kita masuk ke gelombang lain. Dalam perjalanan salik. Apa salik? Ari bareng masih gak bisa kabeh. Hayang ada ngeti saurang. Naon salik teh? Melalui sahat teh nu kitu teh abdi mana mojehna jelema pantar kitu kikituan tak kitu sing tangguh digebrak kitu teh selalu mengatakan abdi mah teu pantas abdi mah saliwat meunisi gagena penipuan di sana tokoh kiai mung kaliwatan batur aing nyaho rahasiana ku ajengan jajan diangkat jelema diangkat jelema pantes salira geus boga ilmuna aya kitabna mana oh hikam paham kana hikam lain kitab khusus wali lain teh pantar salira bisa di mana ngaji hikam di nagro saguruna guruna saha Ibnu Athaillah lain si jajan guruna si jajan babaturan ngelok gancangan, ngelok gancangan supaya teu kehalangan gitu. Waduh, tenyo. Yuk ngomong, istihas. Istihas. Istihas. Pak Jajan apa mananya? Dikucilkan. Nancana? Dalam perjalanan ruh menuju Allah, Anda akan merasakan dikucilkan orang, dihina orang, diledek, dipojokkan, dijejeleh, dipolototan. Pantar saya kungsi dipolototan ku anak buah saya bebeakan. Idih cik aing mun dicekal ta curuk dipiteskeun. Tapi pan istihas make hikam. Pernah mengalami? Tuh Syekhuna. Ku si ieu dipitnah pajar urang, adeketan pamajikan batur. Ku si anu dipitnah pajar urang mamuka santri digawean. Kusi anu dihina pajar urang anu. Ingat. Perjalanan jauh menuju Allah melalui tebing-tebing yang terjal, perjalanan yang nanjak, anginnya luar biasa, badainya luar biasa. Ajengana tuh kita mah entong we, entong. Mending badai ayeuna, mending badai engke. Mending badai ayeuna, sang hareupanna. Sok kadinya ngomong, urang ngomong ka setan yuk, tan. Maju sia. Diadu jeung aing. Kumaha mun aing eleh? Paduli teuing nu penting geus ngalawan aing. Kitu aing jeung setan lain. Hayang jadi abdi teh kieu rek getol ibadah teh hoyong teu aya heula gogoda. Kumaha geus seueur gogoda abdi jadi kieu. Jadi iraha teu eubeuhna gogoda nya teh teuing deuh. Panjelema lieur eta. Sok gogoda, sok kitu. Satria mah kitu. Sok ngomong cerabia. Hampang kene hampos tuh. Serat ieu ka luhur ente teh jeung hate teu ngomong. Ka ambeuk pedekan. Sakali di ngomong. Tar, rada ayaan meusan ngeser kana dieu. Encan jeung penghayatan ngomongna. Dengekeun siji. Sok kagoda. Muncul sia di lawan cepet. Baru aing eleh peduli teuing. Penting geus ngalawan aing. Gitu, ayo lah gitu yuk. Ente kieu we abdi mah janten abdi mah memang sanes pamain abdi mah. Kasebelan sih di baledong ku gunung gede ku aing. Istihas, naon cenah? Istihas. Naon istihas teh? Kusi itu dijajak eta kusi eta ditajong. Kusi anu dibebek eta kusi eta dirurut. pamajikan peperodon ngampreng mitoha ngadat santri hayang mabur ho. Ustin wagong tatangga sudi ke masjid sawah aing saina dipenet di ho kulah dibobolkan hayam dipaling doma lengit deka ngalaman kikituan deh. Gusti, nuagu mobil aing nu hiji tabrakan ku supir deh. Kudu ngaganti ka batur gede. Eta teh naon cenah kitu ngaranana? Ingat saudaraku, engkau adalah seorang calon pahlawan yang sedang digojlok di kawah Candra di muka. Diuji dengan bermacam-macam. Bedi tu setik dihandap, tong dia teh deket kitab bisi pe omongan. Ya. Tuh, Pak Lam, ketahuilah annahu yuridu ayat tahalaka babal unsi bihi. Sengaja engkau dilepaskan dari manusia sebab Allah ingin bermesraan dengan kamu tanpa diganggu. Ketika anda ingin senang bersama istri anda, maka pintu anda tutup. Semua orang tak boleh masuk. Lampu gede pareuman. Sebab anda mau berunsi dengan istri anda, bermesraan dengan istri anda. Cek Allah, ngesia, lepas salah ti bupati, lepas salah ti gubernur, lepas ti ditu, kan siya cana pada ngahina heula, kaing siya kaing. Kuaing dirangkul, digalentor siya kuaing. Allah Akbar. Lain cengeng yang harapan, kan nyerite. Kudu atau seling. Ya, tenang. Lagu ciptaan saya. Ini lagu Sufi. Di sana di Suryalaya Tasikmalaya. Sinyir ieu teh sinyir. Kada ulah dianggap urakan. Ada guru berhati suci berakhlak mulia. Wajah bersinar dengan cahaya ilahi. Senyum tercurah selembut salju. Lain tukang amak-amakan guru tasawuf. Berjuta-juta umat manusia datang padanya. Kabeh ngabri juta-juta jelema. Mohon bimbingan, mohon tuntunan, sucikan diri. Tingkatkan iman, takwa pada ilahi. Sucikan batin, tembuskan diri padamu Rabbi. Bareng kop guruku yang mulia, bimbinglah kami, bimbing kami. Oh guruku tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Tu batur tenyong ngabring mang juta-juta. Lain hayo he digogoreng ahli tasawuf. Yang aku hayang tembus wusul. Allah Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kan bae nukil, alat nukil. Tong sok disebut malahi dosa. Alat teu beda jeung bedog. Kumaha ngagunakeun? Tuh batur ka bagian tempat. Hanapeun kai dekat kuburan. Mangrebu-rebu. Oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Pek, tong make aransemen. Mukil. Tuntunlah kami. Tungtu, abi tungtu, teu bisa poekeun. Jago sote otak yang ngomong. Mulia, bawalah kami. Kereta api hayang ngagidi, kudu dikait. Kami, oh guruku yang agung. Nukitu salah satu pembangkit pakoh. Ah mung nukitu aing mah teresep ka nukitu. Hepek jieun kunu sejen. Ulah hate maneh teras bedegong teu boga alat. Kasian anda-anda tertinggal. Karek bisa pidato mingguan pidato muludan ngala amplop jebing. Ya. Sambungkan. Saya nu ceuk batur si abuy bulago ti baheula. Aing kudu dibejakeun mah engke teu pernah teu berprestasi tu baheula. Ku para guru. Alhamdulillah. Bebaturan saya nu balik ti Kuwait ngaledek ka saya bari eta. Ya lu cuma bawa kastrol doang lu. Kayak gue dong, gue ke Kuwait. Cek nu siji si kama kayak gue ka Al-Azhar. Cek jadi kayak gue dong ke Baghdad. Hari ini mereka harus berlutut di depan saya. Mereka datang dengan jalan kaki naik angkot. Saya pakai Mercedes baby van dan saya pakai Land Cruiser. Datang ke sini. Nih, untuk ongkos untuk kamu, setengah juta kecengjuk gitu. Mereka akhirnya bergantung pada saya. Padahal saya si jajan udah hina. Siap? Siap. Jadi leweh aing aya. Tak itu, mantak aya musik sufi. Nonton ningali teh kamari na TV. Dari Maroko datang, dari Turki datang. Nu muih teh ning make andrap. Ya, nih. Syekh Hizam Kabbani. Dari Siprus. Beliau bermukim di London. Muka zawiyah tasawuf di London. Lain kuruyuk karayap. Neangan imah butut. Gereja dibeli oleh dia. Dipakai majlis zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita zikirnya. Ini apa? Ini Kang Jen. Penanggung jawab mana? Tanu sorban hejo ta si berokokok ta. Si nama tolol ta. Tapi dipakai ku guru. Kendalikan ku jajan. Hayo Kang, hayo, hayo. Itu ecek-ecek anak. Saya bukan menggurui, saya tidak memerintah anda. Sharing, sharing, sharing. Pengalaman saya silakan. Ente geus bisa mimpin segede kumaha. Sabaraha, sabaraha juta pasukan anda. Nu bisa diajak ngetrok pantau langit. Ngajak tiap waktu, bukakan pantau langit. Turunkan hidayah Allah, turunkan junudullah. Turunkan pasukan rengit nu baheula ngabantu Nabi Ibrahim. Turunkan pasukan, tekudu riwuh silih gorengkan antar orang. Kun itu cenah gawe. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka manzur. Ngomong. Tah peci nu dikaanakeun. Dibejakeun. Nu dipake kamari ku ana. Cokot cik. Bisi. Tuh. Tingnya ting henteu kita heuh. Ting salah heuh. Rada siga emos. Cek saya kop goleran 1 miliar. Tah ieu. Tong 1 juta, tong 100 juta goleran 1 miliar sok ayeuna. Pajajaran eta buku kadieukeun. Eus moal, kitab pusaka tahu. Di kalangan Shaolin, di kalangan kungfu, buku-buku yang ditulis kadang ditulis di batu, itu menjadi pedoman untuk sukses. Urang mah hayo we sok kitab baru nanaon teh. Pengarangna ge tukang nyatu, ting tukang lacur pengarangna. Agul kuno kitu patut sia. Oh itu ajungan jejen jadi amak-amakan ente nyarekan sorangan aing mah. Ya ah, kita masuk ke yang lain. Jadi we eta gara-gara eta jadi biji lagu. Era sebenarnya mah mau digorengkeun di tukangan euy. Atau sok kagak goreng da mana habis ente. Aturnya nyalakeun. 10.000 kurang rewih Ikhwan keur manakiban. Mang Jejen eta teh kieu pangarsa Abah. Syukuran kalahiran nu ka 80. Menteri-menteri ka Suryalaya nyangakeun hadiah mobil, nyangakeun bangunan dan lain-lain ari aing naon atuh ah nyeun lagu edek. Ngedahna seniman di dinya. Pada waktu ceramah bangun lain. Bangun nya katanya. Pada waktu ceramah saya isikan lagu tadi, saya ciptakan mendadak waktu itu. Nya teh iya. Tuh. Pan Mas Takamentana sageung kitu. Ai kuring rada nomor 8. Mentak ditambahan saya. Dengan bangga jangan jajan pakai peci ini. Tukeran ku 1000 kumaneh mah dibikeun. Khirqah. Yang mahal lain pecina, tangan yang memberi dan situasi. Ketika beliau memanggil saya, jajan ka dieu di kamar. Kamar beliau. Beliau dalam keadaan dia, Abah Abdi. Beliau menangis. Beliau menangis. Iya. Tapi nukie teh berarti simbol nukie teh euy, teu beda jeung mun tentara mah wing. Di mana tentara di nukieuna geus aya jangjangan, wani yang terjun teh jelema. Cing nyaho simbol ente hirup. Ya. Paham? Mudah-mudahan tong kudu ngudag-gudag nu kieu patut entong dina diajar dikir mah alat dikir agungna geus dibikeun ka mane melalui si borokokok jelema tolol. Amin. Lihat. Bagaimana beliau ceramah dengan bahasa Inggris diterjemahkan oleh Pak Wahyudin. Saudara-saudaraku, hari ini sungguh banyak lilin-lilin di muka bumi, bahkan lilin sebesar kelapa, tapi ternyata lilinnya tidak menyala. Sungguh banyak para mubalig, para penceramah, para pembina agama, tapi sayang tak bersinar, kata dia. Tapi sayang tak bersinar. Saudaraku, yang sedang bicara adalah saya, Nazim Haqqani, kata beliau. Orang di kanan saya hanya diam sambil menunduk. Ketahuilah, lidah saya digetarkan oleh kalbu beliau. Dengekeun di kalangan mursyid atau bisa-bisa lalajo kan gitu supaya bisa ngukur diri orang lah teu lege gue bergaul teh ngan ukur jeung nu barodo semua sahanapeun ne person jelema teh gaul jeung nu sarola. Oh wap. Masuk tahir tanya rumus jelema di jeron, rumus jelema di jeron, katanya si ini tuh tanya 400 tahunan umurna. Ku saya dipupus di dina peti khusus. Diminyakan, diminyakan, diminyakan. Hayang ada yang maca jerona, aku dibacain. Siapa wong saking Jawa? Ustaz saking Jawa. Tengkene. Kene-kene, siji bae. Pak Imam, iso tulisan Jawa nggih? Enggak bisa ya? Enggak tulisan tulisan Indonesia, bahasa tulisan Arab, Jawi. Tapi bahasanya Jawa. Orang nggih, boten sakit nggih. Sapa maning Mas Imam, Kapten Imam saking kepolisian Purwokerto. Nego. Sok kene. Waca ini kitab nggih, kidik bae. Kacamata. Tinggalan di luhur. Mana Mas Imam? Kalau ndak dari Jawa siapapun lah. Yo, nggih. Saniki. Niki wong kapten polisi niki. Tapi ahli dikir niki. Niki bege. Seadanya aja, memang bahasanya sulit. Nggih. Atau yang mana aja maunya. Kalau bisa itu aja. Dengarkan, kita pusakan. Betawi. Saya lihat tadi ada Haji Wahyu dari Nagrak, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Utawi ya iku tetep kono, mandepe nang kono. Utawi ya iku tetepe ing baca aja seadanya. Sir tuh, sir. Ang limput ing sumsum sumsum ayate utawi ayate ing ing sin ya serta siji napa ya pulungane nerake napa ya yo yes, sampun ya syukran terima kasih kita bosan mah kudu make di baca panjang lebar ge sakit tabarukan daruh nage sumping nggih matur nuwun nggih. Jadi tadi membicarakan tentang dalam diri manusia ada sirri. Sudah masuk pada natom kita? Ayo masuk natom, natom, natom. Natom. Alam mulki malakut ja barut lahut. Ngenyang-ngenyang gitu ente mah natom teh ku eueuh kesenian hirup teh. Alam mulki malakut ja barut lahut. Jasad kolbu puat ruh jismani benar ayah siri pernah ngebahas siri ente ye mana nu ngebahas siri di orang nu dibahas kolbu kolbuna daging hate daging hatena dijieun sambal goreng jadi sambal godong. Jadi ebo beye golendrang heeh coel ku ulen muncrut heeh selalu nu dibahas urusan hakaneun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Imam mewakili peserta. Kang wajibul wujud sebuting ati maknawi penerimaning ati sir kaula dat kuninge ya sifat lah ranggese ya asma atuduh maring sira kang angarane sipating manusa kang pasti anane kang muhal ora nanane ing lembut marisa jisim ing tingkah paripolahe kita hese anage macan awe guys sakitu ngasih sakitu lah. Mudah-mudahan sararea kabulateran barokah kita pusaka. Ieu pusaka unggul tarurun kabeh. Ieu pusaka dituna teh sembarangan kuat. Nya. Bade nganggo. Hek baek tuna di dieu pada make kop. Hayu percaya mah kana barokah teu percaya entong lah. Tong maksakeun kuna dituna ke dieu kop. Entong dibawa. Ngalap barokah bebeakan lah. Dahar keur manakiban di buajeung piringna atuh ngaruksak. Isti hor ieu ajengan ongko ceurik tapi seuri. Apan urang mah ceurikna ge bari seuri heuh. Ceurikna ge. Bari seuri. Eta seurina ge. Bari seuri. Itulah. Mata auhasaka min holki. Kalau Anda dikucilkan oleh makhluk, ketahuilah Allah tidak menghinamu. Justru Allah ingin bermesraan tanpa diganggu orang lain dengan kamu. Sok kadinya cing nya ente jeung Allah. Rasakeun naon hasil nangke. Tong sok ngarep-ngarep kulian. Tong sok ngarep-ngarep kulian pan tadi geus diomongkeun lin nganjang ka si naon teh poh di? Ka si Iis moal naon? Oleh-oleh sabarhaun tadi? 500 ribuan dipulang teh? Henteu, bangga teh? Bangga da bisa diuk jeung si Iis malah colak-colek ke. Aku bangga lo dikasih senyum. tatenyo selampe selampe butut jagul-agul. Alah selampe kitu saya teh eta mah butut dilowak meulina ge bukan soal selampenya, siapa yang memberi. Not song but singer. Bukan soal nyanyinya tapi siapa yang nyanyi. Oh, lanjut. Mata atlaqolisa bagian mana macam heupeuh di? Mata atlaqolisa naka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyu tiyaka. Jangan jajan lain guru dia dia mah. Naon bi teh? Mata atlaqo lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Cekamari ulahayang barang penta. Cekamari ulahayang barang penta. Menta ka Gusti Allah, goreng sangka ka Allah. Kayak gitu ulah barang penta tejo. Tetapi satu saat Anda digerakkan lidahnya untuk meminta kepada Allah, tong ditolak kenai antepan daku itu digerakkan lagi titah minta. Jadi mintanya orang hikam, orang tasawuf bukan minta jorojoi tina nafsu, bukan. Tapi oleh Allah digerakkan agar meminta. Manakala lidahmu digerakkan untuk meminta, itu berarti Allah akan memberikan kepadamu. Ayo orang mah pengen minta teh didorong nafsu. Lepaskan. Kayaknya satu sangat. Kalau Allah tidak gerakan, hayang ngadua orang teh. Minta, dagas disiapun ku Gusti. Mata gancang diijabah. Kita tak jangan hasan, mawi anak. Nah gerak-gerakan cek anak ke kawan-kawan. Hayu. Sok kali. Ya, lanjut. Tak, ajangan garut. Sok garut, mana we, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ajangan cecep, kadi ajangan cecep. Sini nak, sini. Al-arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Pak, kira-kira Pak Jejen hari ini keur enyoi teu? Keur senang teu? Kenapa senang? Naon atuh kabeh? Pesantren gede, santri ratusan, mobil balata ke Mekah tiap tahun. Jangan coba saudara mengatakan saya tidak punya idtiror, puyang payeng, lihat. Al-arif setiap orang yang marifat tidak pernah diam kalbunya, ya idtiror, puyang payeng, mungsrang mangstring ke Allah, hayang naon, hayang deheus ke Allah tenepi-nepi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bukan tidak ada rasa takut, bukan tidak ada kesedihan, kesedihan ngajabreg, kasihan ngajabreg, tapi ada ketakutan yang lebih daripada takut biasa. Sieun teu dahar leuwih sieun teu nepi ka Gusti Allah. Sieun teu boga imah leuwih sieun teu nepi ka Gusti Allah. Sedih teu boga duit leuwih sedih sieun ditolak ku Gusti Allah. Sedih hirup sangsara leuwih sedih ditolak ku Gusti Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun teh sieun lain geus eueuh kasieun nah pokona naon deui lain kitu oon suroon. Bukan tidak ada rasa takut kesedih boga. Saya tahu syekh-syekh mursyid kita banyak masalah. Masalah anak lah, masalah minantu, masalah hijau lah. Masalah itu, masalah iya, masalah politik, masalah nanahaon. Tapi tegar menghadapinya. Abah kumaha ieu teh? Alhamdulillah, nu jadi proses. Mun hiji masalah. Tos dugi ka mana? Keuneh, mudah-mudahan eh pitulung Gusti. Itu cara urang. Kang kumaha kang? Ah, nyaeta atuh ajengan. Hah, nyaeta dah. Teng saha nu sok kitu teh? Cengengesan, panik, kecerdasan Anda hilang. Tenang menghadapi masalah. Dikarek digantung sugan tenang. Ya, siap kalah, siap menang, siap dipuji, siap dihina, siap ditangkap, siap diperiksa, siap dibunuh. Anda namanya pejuang. Lain aing ngahajakeun ngasong-ngasong diri mah siap artinya. Kesiapan aing ngasong-ngasong diri hayang cilaka mah entong tama ngaranna konyol gitu. Berusaha untuk tidak celaka, berusaha untuk tidak celaka, tapi selalu siap bisi kudu-kudu teuing. Na Sayidina Umar pupusna kunaon dibunuh, Sayidina Utsman, Sayidina Ali, ai Imam Syafi'i sanes di penjara wafatnya. Jangan dikira saudara Imam Syafi'i apa Imam Hanafi pengerasa. Anda lebih tahu, itu rada apalan tah. Tata-tata. Minantubah oji tah. Kuma, Imam Syafi'i wafatnya di penjara bukan? Hah? Dipukuli ya? Tak gitu, Imam Syafi'i. Ayo orang Imam naon. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Paham ini mah? Ya, lanjut. Kak Acecep, baca aja. Hikmah. Ana radd wahiro. Iqra huna wa antanam tafadhal ka basyit. Adik saya ya, adik kebanggaan saya. Ana radd wa ana radd wahiro bi anwari asarihi wa ana rasarair bi anwari ausafihi li ajlihi zalika afalat anwar zuhari walam takpul ya. Anwarul qulubi wasyara'ir walizalika qila inna samsa nahari taghrubu bil lailin walasamsal qulubi laisat taghibu ya. Sudah, makasih, syukran lakum. 104 tadi istihas urang dinaon tadi dikucilkan, diusir, dijejeleh ku jelema. Ngalaman kabeh ge ngalaman. Aya anu gagaro cengengesan panik, aya anu senyum menghadapi segala masalah. Senyumlah, senyum. Senyum. Nonton wayang golek, dalangna Asep Sunandar pinter pisan ngulinkeun wayang. Maneh diuk pangharupna si Cepot belegu, penonton dibeletok, si Ujang dibeletuk truk, si Asep dibeletuk truk. Kusaha si Ujang adat-adatan kurang ajar, si Cepot belegu sia dirikeskeun sia ku aing sabab teu neuleu dalang, neuleuna ti ka wayang. Si Asep dibeletok ku Kang Asep Sunandar kalaka, hebat, hebat. Itu sia kalaka nyebut hebat. Heuh, dalangna nu hebat teh si Cepot mah teu bisa nanaon. Jelema mah teu bisa nanaon. Iya. Mun manehna ngabeletok ka urang ku itu ku dalangna, maneh lompat ka dalangna, pake kok. Ah, siapa nya wae cenah. Kadinya ludagna. Matak dihantem teh. Hei, lihat, apakah ada bayang-bayang? Aya bae kitulah tempat ketempo ge. Ada bayang-bayang? Pukul badan saya 3 kali dengan pukulan Mike Tyson, nyerieun moal si jejen. Nyerieun komo ini da aing jelema. Pukul bayang-bayang saya. Siapa yang sakit? Yang mukul. Jadilah bayang-bayang. Hilang badan Anda, tinggal fana, ruh Anda bersama Allah dihantam ke jelema ngajungkir maneh anak-anak. Mengenai ngangan kegagahan kemana-mana, kunaon Rasulullah diberi kusorokoh, surokoh tibelesek. Kunaon saya Siti Jenar, Ejang Sunan Kalijaga, menang Sunan Kalijaga, lain bisa ngelengki gitu. Aneh teman deh, ilmu budak no gitu. Maripat mata gitu, ku Allah beres. Lain unggal poe yang nemong-nemong no gitu harapun jelema, naon perlu na. Paham ya namah? Kalau Anda melihat yang disebut wali adalah gagah sakti mandraguna, sebenarnya bukan gagah sakti mandraguna, mansurun billah. Dalam sebuah situasi yang sangat mendesak, Allah mempertimbangkan, maka Allah menolong dia. Nu ditampilkeun ku sutradara etana, mun siga wali mah unggal poe kikituan ye. Henteu, wali teh nyeri beuteung, nyeri huntu, kajaman dicarekan pamajikan wali teh. Biasa we biasa. Gumujeng, gumujeng. Simkuring jeung pangkersa abah asa gumujeng. Wah. tapi dikir kalbuna. Ongkos tapi nangis. Ulah sawali mah teu menang suri jang bedude hantem. Atuh batur ge tersepon teh. Si kucem si eta. Tasawuf teh kucem heuh. Biasa-biasa aja. Ya, rubahlah. Rubah cara berpikir. Tasawuf itu fleksibel, tasawuf itu cerdas. Tasawuf itu maju, tasawuf itu kreatif. Ya. Tasawuf itu pemimpin. Kalau Anda tidak menjadi pemimpin formal, jadilah pemimpin spiritual. Sehingga pemimpin formal menghormati Anda dan memerlukan Anda. Karte lamun teh di raguan rapat mah da beliau ge tadi hayang ngilu ngan di bogoan rapat. Pak mantan bupati tos ka dejan pamaman. Subade ti kamari akang mah yang jadi peserta, gae. Teh jeung profesor kamari tadi nek ka dia. Ya gangguan lakeun bae biasana jelema 1000. Ana radawahir bi anwari asari. Dawahir badan benda-benda dia terlihat karena ada sinar asar panon poe. Asar teh tapak gawe Allah. Wa ana rasarair kalbu bi anwari ausofi. Jadi ari alam disinaranana ku alam deui. Ari kalbu mah sarair siri disinaranana ku sifat Allah. An-nur al-munawwir. Ya, al-munir. Li ajli dalika apalat anwaru dohir kukitu na ari caang dohir mah sok aya leungit na aya beurang eta aya peuting aya caang eta aya po kabeh ge dijojodokeun kabeh ge dijojodokeun apalat anwaru dohir walam tapal anwarul qulub ai cahaya hate mah teu aya caang teu aya poe wasarair walidzalika qila inna samsan nahari tagrubu bilail wa samsal qulubi laisat tagibu. Kitu lagamna urang Timur Tengah. Ai tadi mah lagam Indonesia ngaliwatan Eropa heula. Kenae ku ana dipopkeun jadina. Mun kana bieu mah mulai nu ngritik laguna cewek teu bisa deh. Hayo. Hayo eta lagukeun nu bieu. Cukup satu kali saya mengajar Anda. Atau genahan, banyak gitu. Aku mah ngiringin. Paling itu mah gamusnya dibebek ke. Pemainkan beletok ke. Ikuti saya. Tuh. Jadilah seniman. Seniman itu orang yang mengenal keindahan. Selalu indah dia. Bicaranya indah, enak. Dana ge encat bak-bak peperuk sote cani modalan weh teh. Dalam di modalan gede mah ieu wah diendahkeun leuwih teh hotel ku saya. Saya ge nyaho da tukang nyaba sih ka hotel-hotel bintang 5 ka nagara Batur nyaho saya. Ya, tata ruang jang sebagainya. Yo. Inna samsan nahari tagrubu bilail. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng wa samsal qulubi laisat tagibu ketahuan coba tong make urang sok hayo. Ustaz Jahid dalah urang Tasik. Sok. Nangtung ah ngarah katempo ku batur. Tak nahaon. Iya. Aya an euy. Kenae lah. Iwan Pales seuteuk. Putri satu, putri Karomlah. Ado pandado. Ayolah. Kakak saya nih dari Semulayu sana. Ayo siapa? Siapa saja mau? Siapa yang mau? Ta, cep ketua KNPI. Ayo. Bade. Malwaka, okay. Dan Malwaka. Sana pada nyubian mangga ngahleuang. Ngahleuang Mesir. Duduk aja duduk. Biasanya seniman kalau dengar gini-gini gatel loh. Gatel hayangnya ya gitu. Hayatah Ahmad. Hai Ahmad. Hayo tong, tong capek teh ngaji, ngaji hikam teh. Ngan hayu he nyaritakeun maripat neuseurian pisan ripuh ah. Inna syamsan nahari tagrubu billail wa syamsal qulubi laysat taghibu. Ayalah 65 lah nilai. Ajengan Samsu. Hayo. Moal moal ngagibrik. Ajengan Bandung. Pangeresa Ciburuy. Seorang ustadz muda pengamal thariqah yang sangat penuh kehusuan dan semangat. Fadal. Bade. Hayo, inna syamsa. Acacep di salit. Acacep sini sedikit. Ayo, berdiri aja berdiri. Gum gum gum gum gum. Please you standing. Wow. Gum gum gum gum gum. Ha. Inna syamsa. Ayaan oi, ayaan oi. Ayo. Ayaan. Atuh ayana mah supados sadayanana ngamamaoskeun para wargi sadayana. Aing mah nayaga nya ho. Urang sami-sami ngadangukeun, aya ningali pola tos soca mah tos si Asep tah. Ustad eta tah, hayang nangtung. Hayang nangtung. Eta maneh make kopi hejo. Anu mana anu mana? Nu mana weh gue? Barang atau nangtung dua nana? Barang nangtung dua nana? Duet, duet, duet, duet. Bimbo, bimbo. Acil dan sate. Sam. Ayo. Tuh, dua, tiga. Wih. Tidak salah tunjuk aku. Seratus. Anak-anakku yang putri mohon berdiri semua. Pek siya tengah warau ka guru. Ayo baca, bacalah. Tuka tempo mantak kudu make TV di ditu tegera ngaji teh. Teknologi pake. Jadi tuka tempo jauh hagan bae lah diwakilane. Bareng. Kalau Anda lihat penampilan musik sufi dari Maroko, dengan hormat, terima kasih Indonesia punya tampilan tarian, tapi mohon maaf, kosong. Yang ada adalah tarian. Sudah, gitu anak-anak Indonesia mah bukan musik sufi itu. Musik sufi tetenggelan anak sakadarna, plak bluk, plak plak bluk, plak bluk, plak plak bluk. Hobi ilaika ya Rab, bluk, plak plak bluk, plak plak plak bluk. Hobi ilaika ya Rab. Empak-empak-empak-empak-empak-empak-empak-empak-empak. Wah ini orang ngeresepnya hiburan. Ini bedanya Pak, harus dibedakan. Saya tahu, tahu. Saya gini-gini pengamat musik ya. Ya. Mas Agung di Jawa, di Bali sebagai seniman senior, wong gitarnya aja dari Inggris. Bersama saya di Bedugul. Beliau mengatakan, Pak Kiai, sangat sulit seniman seperti Pak Kiai. Ini yang asli. Bukan seniman untuk hiburan. Caang panon poe bisa lengit ku sabab datang na peting. Ayo. Sinar hate moal daekeun leungit. Sinar mun borang terus moal bisa hees. Bukan bae ngacapruk hayo turutan. Ku ayana peting uing bisa kerek. Barang peting mahek bae silih berganti. Kade hate mah teu meunang poe. Beres we hikam ka 100 sopat mah. Isukan maneh tuh beri moal motor. Inna syamsa poho deui. Atawa lagu nu tadi. Halo, beri nyupir di Bang Bayang. Ana 10 tahun dulu jadi nyupir sendiri saya dulu. Ayeuna geus sok nyupir keneh di Bang Bayang bari naek satel we ta sidi nu tadi. Cekri. Nun di sana di Suryalaya Tasik Malaya bari nyupir teh marabas cipanon nya eta naon teh tadi asupna kana fakoh. Jadi fakoh teh lain digencet kudu ku situasi wae dalam segala kegiatan apapun selalu merasa tidak mampu saya menghadapi bernapas melihat melirik tanpa mesinmu yang hidup untuk menghidupkan saya. Mantak cerik nage tepuh waktu nanu kiamat. Tu kudu dikondisikan hula, kudu anu, kudu renungan suci segala rupa. Ah, ini kita dari pramuka, jangan hanya waktu renungan suci baru menangis. 2 jam gak selingit ayo. Dikir. Lanjut. Sok kadinya meraca kape. Hek. Liu khafif. Ya. Alamul bala. Liu khafif alamal bala alaika. Ya. Betul? Terus ilmu ka bi annahu subhanahu huwal mabla laka. Ya. Palladhi wajahatka. Palladhi wajahatka minhul aqdar. Mana jangan garut jadi no anom. Entak geuning tah, naik. Hayo lanjut siap ke. Engke lobok keneh pan hikamna ge ratusan deui. Yuk. Walladzi awadaka husnul ahyar. Husnul ikhtiar. Husnul ikhtiar. Baik hadirin. Naik hadirin. Panje Bogor, ngawakilan Bogornya he Qadir. Haji Qadir ijlis hunanam. Anta wakil min Bogor naam. Ijlis hunanam. Ini ketua Jamiah Thoriqoh Kabupaten Bogor, Kak, tanu itu tuh. Jih, ngorak kene, jago wirid je jelema. Liu khafi pa alamul bala. Kalau Anda mendapatkan kepedihan-kepedihan dari Allah, apa ilmu untuk mengurangi kepedihan tersebut? Lain kepedihan anu kudu dikurangan. Tarima kena naku kanyaho. Maju. Itu ajengan garut tong di, ajengan Cirebon tong diaserkeun. Maju. Ya. Palladhi wa liyuhaffi pal bala alamul bala liyuhaffi pa alamul bala alaika alamal bala maful. Liyuhaffi pa alamal bala alaika ilmuka bi anahu subhanahu wal mubli. Untuk meringankan beban dalam kesulitan, ingatlah bahwa kesulitan ini dari Allah, gitu. Inung maneh minta duit 100.000 karena mahan meuli beas di dapur. Kumaha karasana kadang-kadang pusing. Deh, duit. Inung entar atuh baheula. SMS ku ka Bogoh. Aa, temen neneng mau nikah dah. Neneng kan pengen kado. Berapa perlu? Sedikit cuma 200.000 kok cukup segitu sih? Eta meni pinter gitu pajian bangun pengalaman. Jureng sia. Jelema mah jelema ya dalain malaikat teh. Ya. Diren. Kenapa Anda dibebani 250.000, Anda tidak bingung? Sebab nu nitahna ka bogoh. Dititah ku inung mah kalakah ngambek. Da ka inung mah geus teu pati aya rasa. Kalau Anda mendapatkan beban dari Allah, ingat yang memberinya kekasihmu, Al-Habib. Lain Nabi Muhammad wae Habib teh. Ai Habib, Habib teh ka Gusti Allah. Kalau orang Mesir bernyanyi, Ummu Kulsum bernyanyi, ya Habib, deng deng deng deng deng deng deng deng, ya Habib, Habib, ya Rabb, ya Habib, ka Allah, kekasih, sang kekasih. Urang ka Allah teh kekasih musuh, musuh. Panggil Tuhan. Habib. Lain kan Nabi Muhammad banyak Habib deh. Kepada Allah pun Habib. Paham ya? Dia Habib, ya Habib. Coba, coba, coba orang pecah kainan. Panggil Tuhanmu dengan kata-kata kekasih. Ya Habib, tundukkan kepala. Tawajjuh, tawajjuh. Rasakan kedekatan Allah. Tong ngomong. Harapkan anak tukang katuhu kenca luhur hanap luar jero di bulan ku Gusti Allah langkung caket tibatan urat beheng abdi nyalira Gusti teh ai panyateh musuh abdi nu ngabebani abdi geuning Gusti teh kakasih abdi ya Habib lalaunan cing lembut ya Habib gitu kok ya Habib terus ayo latih latih latih hati Anda latih sekarang juga ya Habib cing cinta ya Habib ayo ayo ayo terus terus silakan suara Anda diperkeras silakan ya Habib terus getarkan hati Anda getarkan ayo piceun teu asa teh piceun terus terlalu lama Anda memusuhi Tuhan robah malam ini menjadi kekasihmu. Orang menjadi berat ibadah gara-gara Tuhan dianggap musuh. Indonesia sulit sulit makmur karena orangnya tidak mau bertakwa karena Tuhan dianggap beban. Habib ya Habib Habib Habib, Habib, ayo, kusorangan Mahesa, numpang di hadiran para wali Allah, terus, telas buka hati itu. Rangkul galentor galentor mesra Gusti tong benuh wae ka abdi Gusti Gusti wong ieu mah saepkeun benuh Gusti abdi tong di benua abdi pada diajar cinta ka Gusti pada diajar ya Habib ya Habib ya Habib jalla jalaluhal Fatihah gitu tong dijian musuh wae Allah Ketika Tuhan oleh Anda dijadikan kekasih, maka pemberiannya akan lebih bernilai karena Anda dengan rasa kasih pada dia. Ketika dia memberikan cobaan bagi Anda, akan ringan oleh Anda, sebab yang memberikannya adalah sang kekasih. Ketika Anda menganggap Tuhan adalah musuh, yang manis Anda lupakan, yang pahit Anda bicarakan. Bahkan ada menuduh dia bahwa dia adalah zalim. Berhentilah menjadi musuh Tuhan. Berhentilah menjadi musuh Tuhan. Jadikan Tuhan kekasihmu, kau dijadikan kekasih oleh dia. Ti urang heula. Ti ditu mah geus kudu diitu, kudu diitu geus nyati bae heula. Urangna bedegong. Ini bukan kesenian, Pak. Ini bukan kesenian. Ini sakral ini, kikianan. Anda di bawah bimbingan wakil mursyid, bawah bimbingan rois yang bertanggung jawab. Lain kesenian cecerikan, dua poe tilu poe, lila kalila leungit deui, milu deui, nu diarah bibitna. 3 juta tilu poe, jeung aing teh kudu make mayar. Da lain hayang nu kitu patu. Kartos nun. Lanjut. Mangga, siap ieu ajengan Cirebon. Baca. Tabaruk nak, tabaruk. Ini dari keluarga Syekh Al-Hanan. Syekh Makhtum Hanan. Keluarga guru saya. Mantunna infika kalutpi. Infika kalutpihi an qadarihi fadzalika likusuri nadhuri. Ya, sudah cukup. Siapa orang yang memandang kepada Allah bahwa Allah sudah tidak sayang lagi kepada kita, karena kita tidak diberi rezeki banyak, tidak diangkat memiliki derajat tinggi, tidak disanjung oleh orang, Anda punya sangka bahwa Allah sudah tidak sayang lagi, berarti Anda infika kalut pihak angkotari padalika likusuri nazari, karena Anda tidak mampu menembus pandang kepadanya, karena Anda tertutup kucileh cileh goplah nah temane tak dikir dikibikin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Teka ngapurusut cimata terus ngegederangan terus olah ku ente. Pekrek make kalimat naon, rek guru ka mana, tarekat na mana. Jajan mah terek fanatik golongan. Hayang cager di kabangsa ite. Ngan dimana bibitna nu rek nyagerkeun di atuh ite. Da kudu aya ragina. Ya, bikin tape 5 kilogram singkongnya, raginya cukup satu nak. Jadilah Anda ragi, dengan Anda manislah semua. Perjuangkan itu, jangan putus asa. Tetiasa kesebelan. Jangan selalu berkata seperti itu. Lanjut. Din, lanjut. Ya, ikra cek. La yukhofu alaika antal tabisa at-turuku alaika wa innama yukhofu alaika min ghalabatil hawa alaika. Dengekeun, bieu mah ku ana diomongkeun karek bijil. Teu kudu dipikasieun beda-beda jalan ka Allah mah derwe ka dinya. Nu paling kudu bingung mah tenyo, hawa nafsu maneh menguasai maneh. Lanjut. Aya da, ini teu kudu dipanjangan. Lanjut. Subhana man satara sirrul khususiyati biduhuril bashariyati wa tahara biudmatir rububiyati fi idharil ubudiyati. Allahu akbar. Allahu akbar. Kena ada yang enggak paham. Gusti, itu kumaha tu Gusti abdi tegening seueur nu teu paham dulur teh Gusti, pahamkeun abdi Gusti melalui letah si bodo, si jejan, si kotor, si jelema belegu. Mugi Gusti nulung ka abdi. Maha suci Gusti anu nutupan rahasia khususiat ku dohirna manusia. Ima pamulen ucu, ima cangkang eta irung maneh mah cangkang. Sabenerna mah maneh teh rahasia Gusti. Saya ulang, kalau Anda belum paham. Anda baru bicara, ini manusia tukang nyatu. Kamu ini sebenarnya pembalut rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan ada pada diri saudara. Dibalut oleh jasad. Sebab lamun teu make jasad, rek saha nu ngurus bumi. Jadi khalifah teh make jasad teh kumaha ngurus. Maka rahasia Allah dibalut dalam diri saudara. Manusia itu bukan sembarangan. Sataro sirrul khususiyah biduhuril basyariyah. Wa tuharu bi adzamatir rububiyyati fi idharil ubudiyah. Untuk membuktikan bahwa ketuhanan adalah agung, maka kamu sang pembalut harus beribadah kepadanya. Eta teh ibadah teh keur ngabuktikeun yen urang teh aya hubungan jeung itu. Yen urang teh kepanjangan tangan itu. Malah bahasa kasar nama maneh teh gaganti itu. Nah entong disebut pangeran. Tapi lamun muka muslimin muslimat matenyo leuteuy nge kepalang rahasia dibejakeun ku saya. Mana muslimin muslimat. Hai. Tadi buku nu blewuk. Hilap. Dikaluhurkeun. Tah eta buka cu buka. Hati-hati, jangan dibahas di depan orang. Jangan dibahas. Ieu katorekatan kawalian kasunaan. Di fotokopi sote. Ah, da katalaran mah. Sabareh nu intina mah. Hese-hese neangan pangeran. Diri sia we tenyok. Hayang ngomong. Nenyo diri sorangan ke nenyo itu. Mun teu bisa nenyo itu. Sia teu bisa nenyo diri sorangan. Banyaklah banyak bercermin. Cek ebit. Banyaklah bercermin. Ngenteng, ngenteng itu enteng. Wahidiyah ngomong. Wahdah, wahdah. Ahadiyah, ahadiyah. Wahidiyah, wahidiyah. Wahdah, wahdah. Ahadiyah, ahadiyah. Iye diri urang, urang. Nenyo kana enteung. Si iye jadi si itu. Si itu jadi si iye. Iye diri kuring. Itu teh anjen, itu kuring jadi ngahiji. Kita tauhid seteh. Ya, wahidiyah anjeunna, ahadiyahna urang diwahdahkeun ku henteu. Jadi urang itu urang. Tapi teu bisa ditewak si itu, da ditenyo teh kana pipir enteng eueuh. Kabeh ge ucu. Eta kabeh teh enteng hungkul, jukut, cai, lauk enteng eta teh. Maneh nanyo itu, jadi nanyo itu kitu. Urang jeung itu teh ngahiji na enteng. Hayo henga kanan cau. Huntu modal ngaliwat kalbu teu kaeusian. Memeh dihuapkeun cau teh nyo heula. Asup barokahna, mantak para wali loba anu saminggu teu dahar, ibadahna ribuan rakaat. Urang nyatu sapoe tilu kali. Nu asup hampasna da teu ditanya ku marifat. Mun euy bedana nya masakan mana nya. Jangan barokah ka mana mendina diri maneh geus aya. Lanjut. Sok sahwe nu macam. La tutalib rabbaka bi ta'khuri mutallibaka. Walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Allahu Akbar. Jangan salahkan Tuhan kalau permintaanmu belum dikabulkan. Yang harus engkau teliti, yang harus engkau inteli, yang harus engkau seleksi adalah dirimu sendiri. Goreng adab ke Gusti Allah. Nyalahkeun Gusti. Piraku Gusti kudu salah? Mustahil salah. Amun wani maneh nyebutkeun Allah salah, kafir sia. Tegas-tegasan dia. Ka diri sorangan ieu lain, lain si jejen lain ta ieu hikamna, kitabna. Hikamna teu bisa disada, disadakeun ku si borokokok jelema bodoh. Teu kuduna mah kumaneh, dewek ngadengekeun. Aya nu sanggup henteu. Sok ka dieu, sok ka dieu. Naik ka dieu. Dalain kudu anan ngawuruk mah saha we di dieu. Saya bagian konsumsi tak naon pan genah. Imun kabeneran heuh. Kabehanana kudu ku urang. Kenae teh naon lah. Hay gadeun anu ngawurukna salira, anang ngadengekeun genah. Ka saha we nu kieu mah tibana. La tu talib rabbaka bi tahuri matlabika. Hayo heuh rengos ka Gusti. Ngetrokan panto Gusti teh kumaha Gusti, kumaha Gusti, kumaha Gusti. Sia mah kumaha aing, kumaha aing, kumaha sia. Kartos eno mah euy. Bray, bray, bray, bray, bray. Trang, trang, kolen, trang. Paeh nono tanari ti kusruk. Eta mesat. Buyutan. Eta nu genahna nu tungtungna naon cenah? Nyeh, pot. Nyeh, pot. Eta teh hikam. Trang, trang, kolen, trang, cararaang. Silonok jelema nu sok koslonok poe ieu jadi anu poe ieu jadi careuh poe sukan jadi hayam pake tau jadi begu kitu we hirupna teh silonok paeh nunutan da hatena nunutan lupa kepada Allah ti kusrukan durukan kana pinarakaeun mesat ke bangka buyutan la ilaha go bangka buyutan saifullah pedang Allah teteh euy la ilaha illallah teh kahartos amin panyate teteh lagu reog da urang nyahona tukang calung hendar sok tang tungkling dong bak tungting dong tang tang koleng tang ping ping ping ping ping kitu anae wungkul padahal jero Allahu akbar teruskeun ah ajengan hasyahek ajengan garut bismillahirrahmanirrahim mata ja'alaka fil zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batinil istislama liqahrihi faqad a'zama minnata 'alaika. Hayang sararea dibere rezeki gede. Hayang dibere sesuatu nu leuwih ti samiliar. Telegda telegda nomor 110. Ya mah neneangan teh nu teu pararogo. Mun anda hayang menerima limpahan kasih sayang Allah yang sangat besar, ambil dia. Apa itu? Mata ja'alaka fi dhohir mumtasilan li amri. Dhohir anda melaksanakan aturan Allah. Warazakoka fil batin al istislam. Kalbu anda berserah kepada Allah terhadap koharnya Allah. Berarti agunglah limpahan dari Allah kepada kamu. Lamun mana yang disebutkan limpahan ti Allah teh duit loba meuli mobil, duit loba nyeun gedong, duit loba meuli sawah loba. Pek teh teuing boga mah ngan. Teu kabeh jelema kabulateran. Ari ieu mah teh nya terbuka. Nikmat nu gede mah ieu. Badan ngalaksanakeun aturan, hate pasrah ka Allah. Lain anti kana dunya. Aya nu leuwih beunghar leuwih mahal ti batan. Tah iya. Dunya pek boga. Lamun maneh alus iya itu nuturkeun. Sudah saya katakan. Saya sering minta doa kepada para guru. Termasuk ke beliau. Hadrotis Syekh Pengarsa Abah. Abah, pesantren sudah tidak cukup lagi. Saya perlu beli tanah lagi. Jawaban beliau bukan begini. Ya ya, Abah doakan supaya kamu dikabulkan. Enggak begitu. Tanah ge hayangan dibawa ibadah euy. Tanah itu rindu si tanah. Aku ingin dipakai ibadah. Aku ingin dipakai ibadah cing bener. Tanah nuturkeun ka mana? Harta nuturkeun ka mana? Da harta teh alat pergi berjuang nanyerkeun agama Allah. Marukan ai harta teu ngomong, ya teu ngomong, mobil teu ngomong. Kuntu qalilan fakassartani. Sebenarnya aku ini hina sebab aku adalah dunja. Tapi ketika engkau gunakan aku di jalan menegakkan agama Tuhanku, besarlah aku. Lain dipakai kepuasan di imah teh, hayo he dipinuhanku karesep sapribadieun. Nya. Hayo pakai, pakai. Pakai manakiban imah maneh gerak. Lihat para menteri. Profesor, doktor. Saha teh gubernur Aceh teh bareto? Ibrahim Hasan. Ketika manakib perdana di rumahnya saya yang hadir. Bagaimana sikap seorang sufi padahal dia seorang menteri? Biasanya yang datang ke rumah beliau diatur, dijaga ku satpam, ditanyo heula KTP. Itu aturan protokol. Harus begitu. Ketika membuka manakib, dikeluarkan kursi ukir dan segala macam dari rumahnya, diusir keluar. Asup jelema nu cokorna jebrag, huntuna teu dikosok paduli teuing da tukang dikir. Besarlah rumah Anda. Dipakai ibadah ke Gusti Allah. Banggalah saya ngabangun sakieu dipakai duduk oleh para ahli makrifat. Besok lusa akan bagaimana Allah saya tidak tahu, terserah. Da bari toge didiukan ku salira di dia buktina. Hayangeun. Hayangeun dipakai ibadah, bana teh hayangeun dipakai ibadah. Ima tibalik urang nu ngabeberi ke jadi urang nu capek. Wan kulhu ilayya haitsu kuntu wala tankulhu li haitsu kana. Ya Allah, bila Engkau memberikan rezeki kepada saya, dekatkan dia kepada saya, jangan saya mengejar dia. Wah, luar biasa, manja kepada Allah. Besok, nggak semua kopi ya, tetesan. Ya, besok akan saya bahas doa rezeki na Syekh Abdul Qadir Jailani, bisi pajar tarekat ngajak miskin. Raja na para wali dengekeun mun geus ngurus dunya digerowan. Allah tadi kekeyak. Tapi Allah tadi nahun gitu. Cara orang gening dipencet dilaketek. Acem-acem acem. Maneh ning ikir elek jeung pamajikan. Para wali mah elek ka Allah. Elek ka Allah. Dijeun cocowan lauhil mahfud. Allahu Akbar, besok. Mudah-mudahan ada umur. Akan saya bacakan di depan Anda bagaimana manjanya Syekh Abdul Qadir kepada Allah dalam bidang rizki. Sampai beliau pernah punya kuda berapa? 40. Terminalnya, garasinya, lantainya dengan apa? Tapi bukan untuk kebanggaan dan kemewahan. Untuk obat orang sakit. Jadi hartina ibenghar, heg kudu malahanan, tapi lain keur kepuasan pribadi. Keur umat. Coba mun sararea kitu, cager. Ieu mah hayoh we, rek ngayakeun kegiatan sajutaeun ge kudu dibantuan Pemda. Kuripuh. Jangan begitu, Pak. Lanjut. Ayo siapa yang baca? Iqra al-jadid man. Laisa kullu man sabata tahsisuhu kamula. Ini beda, saudara. Ketika orang sudah semakin mendekat kepada Allah, dialah orang yang disebut khawas, khusus, khususil khusus. Tapi jangan lupa, banyak orang yang sudah sampai ke tingkat khusus, belum tentu dia ikhlas. Ajengan jejen disebut ulama hawas ku batur ku dibejakeun. Mata kunaon dina muktamar saya sok boga tempat khusus. Kenapa saya harus jadi perumus di tingkat nasional? Dari 6.000 peserta hanya 7 yang dipilih. Sebab ajengan jejen ulama hawas. Hawas kosong kosong wah wah. Tidak setiap orang yang sudah punya kekhususan bahwa dia adalah khulus. Bisa jadi dia jadi orang khusus tapi senang fulus. Eta mah tamahanana saeutik. Tong dipake nu kitu mah. Iqra nama Istamir. Istamir man alladzi yaqra minkum? Naam, intahi huna minkum alladzina yaqrauna naam. Tafaddal minal wara. Minal wara minkum am fil kharij? Naam, iqra iqra. Hadhihi al hikmah 112 tafadhal la yastakiru antum ikra syekh. Naam ikra tabarukan dai ustad indai min Bogor. Naam min Citerep. Ikra irfa sultak agum gum liastami ulah. Naam Allah. Subhanallah. Naam. Masya Allah. aduh. Oi, pelem oi. Lem ta pelem, pelem. Banyak orang sekarang yang karena dia sudah kaya, sudah punya pangkat kedudukan, kedul wirid. La yastakirul wirid ila jahul, lain jahil deui. Jahil mah bodoh, jahul mah super bodoh. Biang bodoh. Bos bodoh. Naon deui hayo? Raja bodoh, sanca bodoh orang ieu. Si raja bodoh mah jelema anu sok ngaremehkeun kana wirid teh. Aya daek wirid jurusanana urusan peujit wae. Wirid teh pagawean-pagawean anu rutin keur melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Al warid yujad bidaril akhirah, limpahan engke di akhirat. Al wirdu yantawi binti wa hadhihi dar. Amalan-amalan mah bebas terbuka di ieu bumi. Wa ulama yutanabihi mala yukhlafu wujuduh. Pang alus nanu kudu difokuskeun adalah nu teu jadi sulaya ayana. Al wirdu wa talibu minka, pagawean maneh ditolib ku Allah, dipinta oleh Allah. Wal warid anta talibinu, warid mah maneh nu butuh. Wirid mah ngomong amalan sapopoe, kelakuan sapopoe, gusti nu hoyongna, urang nu jangakeun, ari limpahan, urang nu hayangna, gustina nu nyangakeun. Cai mulang, cai maling, cai mulang, cai maling, ti urang ka Gusti Allah, ti Gustina ge ka urang, bulak-balik dekok, bulak-balik dekok. Huwa talibuhu minka wal warid anta tatlubu minhu. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Rek kunaon make hayang dikulian wae boga amalan maneh teh, apan kituna ge ti ditu. Rarasaan maneh nu getol, rarasaan maneh nu bisa gagabah sia. Ha. Istamir. Ustaz Yudi tafadhal ikram. Ustaz Al Hikmah min Babakan Situ. Hadal mahad fi qaryati Babakan Situ wa naqraq wa rama yakni pada ngenyang. Naam. Ikra ikra Yudi naam. Gom gom gom gom gom gom. Insyaallah pahamna teh saya. Ngalimpahna imdad ti Allah tergantung kumaha gagawean manehna. Ulah hayang nurunkeun limpahan ti Allah ai maneh eueuh gawe. Sebesar kerja kita sebesar itu turun warid. Kecuali padol Allah itu lain cerita. Timbulnya cahaya kalbu tergantung kebersihan hatimu. Mungkin dibersihan, mungkin gede cahayana. Mungkin dibersihan, mungkin gede cahayana. Muntah dibersihan, mungkin letih cahayana. Sama sekali tadi berhisan, oh cahayaan. Rewo. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Sihir itu sihir. Tidak jangan jajan tangga ben, cina deket ikam. Tidak siapa kau yang sangka wek ente. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani hanya Allah malain bencinya agar adalah dia hanya adalah dia tasakala lewes ya ngawih eta make maripat lain hiburan teh malain lain hiburan. Karek ditayangkeun na TV mun keur aya Gunung Bitu. Dasar. Agra anjeun stasion televisi aneh ngan duitna. Urang eusian ku hikam gra. Urang teh kurang kreatif, ai Ahmadiyah. Diwurukan ku ti London unggal poe make TV. Yang sesat giat, yang tidak sesat liat. Naon cenah? Urang ceritana urang teh lain aliran sesat MUI NU aing nu nyangtukeun malahanana tapi beratna mah manusia bedegung di Ahmadiyah mah salat tahajud hirup digerakkeun unggal peuting di Ahmadiyah infak 10% hidup di urang di NU hutang NU 400 juta dibokberkeun ka aing sorangan deuh giningna yang tidak sesat lihat angga saya teh lain kekelenek lain nyeritakeun kehebatan urang betapa lanjut Al-Ghafilu ikran am Ustaz Aden Kosasi gom anta naam hada rais ta'mirul masjid Nahdlatul Ulama Sukabumi naam fadal Al-Ghafilu naam syukran lakum ya akhi hadha min mumtaz min talamidhi az-zainiyah naam bihamdillah ya al-ghafilu yani al-ghafil al-ghaflat illallah ana usyari hadha bi kalam al-arabi naam sabda deki bisa ini budak LPBA itu ya lewah ngawangkong misatena imaneh dianggap belat ya itu ilamu ayuhal ikhwan al-ghafil idha asbah yanduru madha yaf'alu hadha al-ghafil Al-ghafil lillah, al-ghaflah lillah. Orang yang lupa kepada Allah. Orang yang forget. Duh, ingat Inggris teh baheula teh alus urang teh euy ngan kedul ngapalkeun jadi poho deui. Please you speak this. Orang yang lupa kepada Allah. Man of the forget for Allah. Man alladhi yataklam bil injiliji as-sahih nah anta akhi tafadhal gum please you standing yes hada al-mudarris al-lughatul arabiyyah al-mutakhrij min gontor hada ar-ru'asa min pramuka teh bohodi non teh al-kashaf naam gum please you speaking bari English naam al-ghafilu idza asbaha yanduru madza yaf'alu what you do wal aqilu brilliant yanduru madza yaf'alu Allah bihi yes thank you ji kam teh kieu cenah di nagara kumaha ai haya mandarin ha ayeuna bisa Mandarin? Teu kudu bisa sakabeh bahasa. Hirup teh pan gaul teh jeung sarare. Urang ge boga Mandarin ngan saeutik nya dinheu. Kana heulanan lah. Ha kumaha urang? Mun urang ge karuhun mah ka ditu sarua. Bisa teh Mandarin? Teu nya enggak apa-apa lah. Kudu dialah, Kang. Kita bangga loh punya keturunan dari pihak sana sebenarnya, ya. Al-ghafilu idza asbaha yanturu madaya palu. Ari jelema anu belet mah nu dipikiran teh aing rek megawe naon nya saliwat masih ka kreatif he. Tapi secara hikam mah teh euy belet keneh mun siga bisa gawe wal aqilu the brilliant man orang yang brilliant yang duru mada ya Allah aing ku Allah dititah naon yeuh jadi init gawe ka kantor ka mana-mana titah Allah teteh ulah asa bisa sorang. This is the man brilliant, ya. Manusia yang brilliant adalah yang selalu tadi teh kontak jeung Allah. Baik, stamir, continue please. Innama yastauhisu. Ustad andai khalas nambal. Minal wara naam. Dari belakang satu orang. Putri boleh putri baca. Hayo bebas, lain aja ngajajan keur ngawuruk hikam lain ieu mah urang keur ngarempug hikam heeh Kang Deden, ah deka, iya anak aing orang Cianjur, incu ajengan Sibli, jago dikir akina luar biasa, jadi sekretaris partai politik di Cianjur. Gom gom gom gom, please you standing, yes, Mister. Naam, alhamdulillah, hijlis. Innama yastauhisul ubad, ahli ibadah, ahli zuhud, seakan-akan menjauhkan diri dari segala sesuatu. Sebenarnya itu hanya sasaran antara. Sebenarnya mah lamun aya jelema ngahaja uzlah teh, eta teh euy tahap awal. Kaditu nama geus bisa uzlah gaul jeung batur. Kun jami'an munfaridan, engkau bersama tapi engkau sendiri. Engkau bersama tapi engkau sendiri. Kanan kiri nu ngaganengan, urang masuk keur salat kinanya, aya nu ganeng, ganeng aing keur salat. Sabenerna mah kanyahoan beletna. Si eta mah teu bisa diganggu, lamun aya gangguan teh kuduna mah sok cing riweuh aing rek salat kitu. Kanyahoan, kanyahoan. Nu dikir kuat dicaram, nggak ganggu nu sholat nu dikir. Cek ahli dikir surup kapatut sakieu ge kaganggu. Sabenerna mah, hei, kita kan begitu ya, berisik di sholat. Kumaha sholat di pabrik mana? Kumaha lamun sholat ke perang? Hoi tong nemak preheulanya. Allahu Akbar. Ah, cek urang ge tong nemak keher ganeng. Sok weder terus salat-salat. Inna ma yastahusul ubad wa zuhad min kulli sayyin, jelema ahli ibadah, ahli zuhud sok ngajauhan heula tina sagala perkara li ghaibatihim anillah, meureunna da Allah najauh keneh. Ti kulli sayyin, palau syahiduhu. Lamun bisa nyaksian sagala perkara dina sagala perkara, moal hayang jauh tina sagala rupa perkara. Heh, pernah salat waktu salat ada yang datang ke dalam kalbu? Sering? Masih sampai sekarang? Ari kitu khusyuk teh? Khusyuk. Khusyuk cek deka. Kan bae sok maneh jeung deuk urang padubeung dugeng. Hayang nya wani teu ngalawan rois. Duh. Bijil euy. Bijil. Pan dihanap geus diomongkeun tong ngadadago eueuh gangguan. Jadi abdi mah lain kuna naon jangan ieu teh salat teh nya kana hate teh aya gangguan wae ning kuna naon. Teu bisa khusyuk ning kuna naon. Khusyuk urang mah kitu, kitu. Nya mah kudu di kompas ngajawabna, kudu make politik mah. Nu disebutkeun khusyuk cek urang mah kitu. Jadi khusyuk teh loba gangguan ka urang mah. Lamun eueuh gangguan justru naon bi khusyukna. Bismillahirrahmanirrahim. Burung dalam sangkar, burung dalam sangkar selalu ingin terbang, selalu ingin terbang. Ketika pintu terbuka, terbuka ia pun terbang melayang. Namun kita yang tak mau, namun kita yang tak mau, burung meninggalkan kita. Engkau terbang, terbang. Aku kan kejar lagi. Lagi. Pernah ngadengar lagu eta na radio teu? Ah, teu gaul eta mah. Da karek bieu nya geuh. Sabenerna mah produksi lagu mah sapoe bisa 20. Komo ayeuna mah usum rock and roll, lagu ngacamling teh ning teu make nada. Cek cem cem cem cem cem cem cem cem cem cem cem cem. Jelema gunam ge bisa jadi duit teh mah. Ari mane. Tata pemikiran Imam Humaini bit. Anakku, kalau engkau ingin khusyuk, berkhusyuklah setingkat kita. Apa khusyuk kita? Hati kita selalu terbang kemana-mana. Kita ambil lagi. Pungapung ku urang bedol deui. Pungapung ku urang bedol deui. Eta ngaranna khusyuk. Khusyuk kelas urang. Allahu Akbar. Ser. Naon teh euy? Nu datang teh. Huh? Kunci leungit. Waduh, kunci leungit. kumaha yang ngalawana entong pakai gigi break. Oh Allah Allah Allah, Allah. Batal deui usoli usoli usol usol usol. Punten, kalau ada yang was-was ulah sok diguguyonkeun sok tepa. Ia teh pikih jero tauhid kurang. Usol usol usol. Yang tahiyat atah. Atah. Iraha asakna sia teh. Teu kudu kikituan ngariripuh maneh husu. Allahu Akbar. Teng naon yeuh? Kunci naon bieu teh kunci teh? Kumaha yeuh? Supaya si kunci hancur lebur ku urang. Hei kunci, ngomong. Hei kunci. Engkau datang padaku. Aku siap melawanmu. Kau adalah besi. Besi berasal dari tanah. Tanah berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Allah. Allah Allah Allahu Allah cendijero Allahu Allah cekonci era aing acer. Ditilep ku si eta mah aing eleh. Lain eueuh nu ngaganggu, gangguan teu leuwih ditepcek. Beres kunci. Ihdinash shiratal mustaqim. Naon deui datang? Sok kumaha HP-nya HP. Hey, hey hiji atuh tong dibokprekeun. Pan keur dijawab hiji-hiji. Hey, HP. Hey, HP. Engkau datang kepadaku. Terima kasih. Ulah sok digogoreng ulah. Nuhun ah. Atas kedatanganmu tak kusangka engkau penuh perhatian, aku siap menerimamu. Kau adalah benda plastik campur besi, ngahijina jeung aspal, aspal tina jero taneuh, taneuh tina Nur Muhammad, Nur Muhammad tina Nur Allah. Allah. Cek HPA dekat telaku, cek setan jadil teh ini. Nang tadi awewe. Hey awewe. Nuhun pisan maneh datang. Mun dunya eueuh awewe. Moal aya jelemaan. Aya sia, di mana lalaki ngajurus sia, elin modal. Ku aing sakalian. Maneh teh jelema. Maneh teh jelema. Tadina teh cai mani. Cai mani tina kadaharan. Paingan sia bolotet. Tadina ge tina jengkol. Geus bae kacaprak kumaha dah hikam ieu. Paingan sia benteluk. Tadi tina cau jimlok. Palingan sia kerempeng. Tina opak anu ipis. Geningan sia teh ka kanan. Tadina teh tina cano. Taneuh tina teruskeun ku maneh. Leungit Kang, dikitu ti leungit ti teles. Siga heureuy ieu mah, heureuy mah ieu mah seni anak ieu. Seni anak ieu mah. Aduh, da kuduna kumplit di dieu teh pamain band gedang pincau sareng poho. Ningang kieu teh gung di ditu diiringi. Jadi aing cenah pasaran hikam kadinya menjadi kikituan. Jujur ente da hese nu kita hese. Memeh ka dieu geus bisa. Anya tentu ada kenyaho ngantong loba omongnya ke. Anya yang tiblah ditu anya. Sok naon deui teh nu ngaganggu teh sok naon deui. Keur salat teh sok datang teh naon deui. Hmm? Hutang. Hutang. Hei hutang. Hei hutang. Nuhun pisan maneh datang. Terang-terang kolentang. Isuk-isuk ngakan kentang. Hei hutang. Panyateh arek kabayar. Teu nyaho ngabelekuk kana punuk. Tadina mah aing nginyum teh. Panyateh arek maju. Buktina aing kalakah bangkrut. Sebab aingna kurang mikir. Jauh keneh ti Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Cek hutang jadi, cek setan telaku. Wae ka sieu teh mah dagang ka sieu teh mah. Dua deui lah geus penting ya. Hayang ti belah tukang deh ka. Hayang ngaji hikam itu teu, lain ngaji hikam ngadongeng wali ebatur maneh. Sing alus. Urang maksudna jeung anak. Dua deui kuat beak tanya. Jage pemilihan. Arek pemilihan. Hayang hasil gitu. Oh dage, dage. Teu berhasil dina pemilihan. Hei dage. Tadi napanya teh moa. Batur keur diogong-ogong. Aing mah keur disurakan. Ieu ge kersa ning Allah. Beak deui euy. Beak. Les. Akhirnya ke laut. Lautan Allah, bengawan. Terus terus terus terus. Hikam, hikam ya, terus terus terus. Ding ding ding ding ding ding. Hayo, hayo ini bulele. Terus terus terus terus. Garingnya terus. Terus terus terus terus terus terus terus terus. Kan kiai cicing ya kiai mau terus apa cicing helanan. Jauh dari jauh. Akhirnya kau congona we langsung. Ai marukan lain lagu tasawuf eta. Dibahas ku ajengan jajan jadi lagu tasawuf kabeh. Apa air mengalir, iman dikir ngalir. Ti ditu jeung ti dieu akhirnya ke laut Allah. Kunaon anak di Suryalaya selalu oleh para senior diangkat. Dengekeun Kiai Haji Raden Syarif Abdullah Syarif Ciawi. Mun manakiban aya ajengan jajan, beliau pasti ngumpan terus. Kuclok-kuclok dari 10-85 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu urang kasumpingan pangersa jeungan jejen. Uate bete keur dahar. Tas dahar teh uate. Tas dahar teh uate mawa cau. Tah ieu cauna kana cenah dibahas ku ajengan wasalam. Aduh aing diberi topik cau coba. Cau. Aing dibahas ka belah mana bisa pek wae. Cau, cau loba ti gunung di mana-mana, didagangkeun ka kota menang duit balik dipake daang. Ngising we. Bisa eta mah, aing tukang reog. Hadirin sekalian, wa tadi mawa cau membawa pisang untuk kami bahas. Jangan lupa, pisang itu tadinya tiada. Menjadi ada, dari kecil menjadi besar. Keluarlah, itu bisa disebut bunga, jantung. Keluarlah jantungnya, jadilah dia pisang yang, naon nyebutna, pisang rumegang gitu. Pisang yang masih kos-kokod, kecil. Pisang kecil. Lalu dia membesar dan hijau. Ternyata dia sepat ada naonnya. Banyak getahnya, lama-kelamaan menjadi kuning. Kemana getahnya, dialah yang jadi manis. Dialah itulah contoh diri kita sekalian. Itu adalah bahan tafakur. Kullu syai'in babun ilallah. Cek pangersa wa lulus ya. Di rumah Jenderal Sukria manakiban deui wa deui wae MC-na. Hadirin ayeuna kesumpingan ajengan jejen. Warek ini ka dieu tadi ningali sasag. Sasag teh deukeut sosog. Sosog teh deukeut susug. Kana cenah dibahas wasalam. Aki-aki ampun. Ha Hadirin sadayana, hiduplah seperti sasak. Sasak adalah alat dari bambu yang dibuat untuk mengeringkan oncom. Ketika oncom diambil, ia tidak diambil. Itulah hidup. Hidup kita harus seperti sasak, mampu memberi produksi pada orang lain, diri sendiri walaupun tidak dihargai. Berang di kalantang, peting katiisan. Itulah seorang yang tangguh. Ulah poho jadi susu. Susuk itu alat untuk mencari sesuatu. Jangan berhenti mencari Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dari semua yang ada kita kejar dia. Bisi hese tungtungna urang kudu jadi sosok tampanan susuganan ngalimpah karomat ti Allah Subhanahu wa taala. Ha, siap. Tak kitu barudak loba siloka hirup. Yumana naon teh ngan syarat hak anune nu kadulu teh. Ya. Inna ma yasul bad azhad min kulli syai li ghaibatihim anillah fi kulli syai falau syahiduhu fi kulli syai. Dalam segala sesuatu ada Allah. Diganggu teh kalakah geuneuhan. Yo blah dio kalakah dulak babu beurang keur salat sok cing tarik sia dulag. Eta teh dulag teh naon teh alatna teh? Kulit, ai kulitna kulit naon? Kulit sapi, ai kulit sapi tina naon? Tina sapi, ai sapi bisa montok mun ngakan naon? Ai jukut di mana? Ai taneuh di mana? Ai Nur Muhammad di mana? Tina bedog dagduk duk dagduk. Allah Allah. Kalau kami ingin genahkan salat, belah diukur naon? Petasan. Dag. Ai petasan teh kertas. Kertas saya bahana teh tina jarami tawa tatangkalan. Tadina tina taneuh, taneuhna tina Nur Muhammad tina Nur Jamalillah. Allah, Allah. Aya seuneungan, panseuneuk eta teh bahana teh tina potas. Potas teh tina bumi, tina bumina. Ka Allah he palit. Telekeun kaganggu teh nyaot. Ulah sok-sok temenan ngagau. Loba musuh pa hirup kitu. Lain aing haja kudu diganggu mah lain. Ya. Tapi kita menjadi enak, Pak. Enak mulus. Itu fanatik teh jebret-jebret ka batur. Lanjut. Man alladhi yaqra na'am? Minkum. Alladhi yaqra na'am? Naam anta ikra. Ikra aidan. Amaraka. Ustaz Asyirboni na'am. Siwaringin fadl ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Amaraka fi hadhihi dari bin nadhri fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka dari an kamali dhatihi. Ayo orang teh di dunia di akhirat. Are ka akhirat mah. Are akhirat geus aya can. Saya kan akhirat teh. Akhirat teh waktu tempat teh. Ngomongna ge teu buku cabak geunae. Sebenarnya akhirat itu sudah ada. Alam tungtung nurek di alaman ku urang. Bukan akhir waktu. Akhirat tungtung geus aya teh ayeuna ge. Lahut teh disebutna. Anda akan ke sana. Ketahuilah amaraka fi hadhihi dar, di sini sekarang lihatlah mukawanat atau makunat, kawan-kawan makhluk. Kalau ingin gorehelna pisan engke we di ditu. Jadi ari ayeuna mah yang disebut melihat Allah teh melalui. Kalau sekarang di akhirat nanti Anda tidak melalui. Kumaha tu mudah-mudahan? Tong mudah-mudahan teuing enan naon teh. Mun kapangih ti ayeuna kapangih engkena. Mun kapangih ti ayeuna bakal kapangih. Teu kapangih ti ayeuna moal papangih di dituna. Sing kapangih ti ayeuna. Bakal papangih di ditu. Ari teu kapangih ti ayeuna. Moal apa panggih di ditu. Singka panggih, cok, lanjut. Lanjut. Ya. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza binhu. Dauh Allah, aku tahu engkau itu rindu kepadaku, tidak sabar kepadaku, maka kukirimkanlah barang-barangku. Boga kabogoh di luar negeri, nah datangan ka ditu teu boga duitna. Kumaha atuh dikirim moci we ti dia? Allah mengetahui bahwa Anda tidak sabar lagi, maka Ia menyaksikan makhluk-makhluknya. Sebenarnya dia adalah tampilan daripada Dia. Lanjut. Siapa yang mau baca? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa saja yang mau baca? Angkat tangan. Ya, fadal, fadal, fadal. Iqra. Jangan bawaan, iqra. Ayo. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana lakat ta'ati wa alima ma ta'ata. Ta'ata. Wa alima ma fika min wujudis syarahi. Syirhi. Syirhi. Fahajaruha alaika fi ba'dil awqati liyakuna hammuka iqamata sholati la wujuda sholati fama kullu musallim muqim. Hey, tadi ngebahas sholat pas. Lihat, Allah tahu jelema teh bosenan. Betul? Karena bosenan ku Allah diwarna-warni ibadah teh. Sholat, bosan sholat, sodakoh ah, boleh sodakoh ngajar ah, tapakur ah, apa aja silakan. Cara kadaharan, bosan kena gabus, hadena ayah, cumi, naunnya gede sok dirupa-rupa, kubang majikan orang, supaya itu bosan. Ibadah kayak gitu. Lama alimal hakumin kawujudal milal, malal, milal malal, malal. Kabosan lawan ala katongata diwarna-warni ia tongat. Walima mafika min wujudi syirhi. Ketika kamu punya non syirhi, cepat sarakah urang teh sok hayang ngarawuh ku siku pahajaroha alaika fi badil auqat, maka waktunya diatur. Waktu sholat wayakil, puasa bulan anu diatur oleh Allah. Karena kita memang iuh hayang itu hayang, diatur timingnya oleh Allah. Liyakuna ham hammuka iqamata sholat la wujuda sholat, supaya maneh hayang negakeun sholat lain hayang ngalaksanakeun sholat. Apa beda menegakkan sholat dengan melaksanakan? Beda pak, beda pak. Kalau wujudu sholat sekadar ungked ibadah harita, sekadar jadi. Menegakkan sholat, sholat yang dipahami berdampak pada sikap di luar sholat. Ayak bawain balik. Hor geus rek peuting ning ieu teh. Teu karasa euy. Rada loba seni malam ieu mah ieu. Seniman halaladir di mana-mana. Buya can ka dieu buya. Wagelan rupina, wagelan ieu. Sok cu, urang tambahan lah saeutik dieu mah. Ikra ikra ikra. Mani lah dia kana anta anta. Jangan wawan. Jangan jahidin. Ayo, ayo baraca. Sok ka dinya. Sok cu, sok hikam sararianeun. Teu bodo saliran teu. As-salatu tuhratul qulubi min annasil zub wastighfarahu li babil ghuyub. Ari salat teh eta teh bebersih hate tina dosa-dosa jeung pamuka lawang pargi deuheus ka Gusti Allah. Sebenarnya salat itu rindu Allah pada kita. Kita bermesraan dengan Dia. Lanjut. Ajengan Syahidin. Ciracap, na'am ikra, na'am gom gom gom gom gom. Berdirilah tuan. Tuan guru, berdirilah. Saya ingin dengar suara tuan guru. Ha. Ya. Ikra ikra. Mahallun munajati. Dinul musafati. Tatasi'u fiha. Mayadinul asror. Watasruku fiha. Ulah dianggap remeh salat. Ulah sok ngomong kieu, ya salat wungkul mah di mana rek maju. Salat wungkul mah di mana? Da teu salat wungkul, henteu hirup teh. Hirup aktif aya salatan. Lihat mahalul munajat, munajat ke Allah, madinul musafat. Musafat apa diterjemahkan musafat? Pembersih. Nah hanya madin mah pusat galian. Oh tina sopwa ya musafat ya ya ya. Eta teh sumur galian pembersih. Tatasi upiyamaya dinul asror, rahasia sholat menyebar kemana-mana. Karena itu dalam gerakan saya iqomah disebutkan gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Nanti apa itu energi positif di dia hirup nyamung energi engke, nyamung cagere Indonesia ka. Sakurang-kurangna boga sadesa hiji we heulaan anu alus. Mohon sohibku KNPI Janyur, tokoh Sukabumi, sadesa hiji we aya masjid nu aktif Kang Dede. Ya urang teangan lah, urang teu lepas sobat sabenerna. Banyak konstituen kita ini. Ya. Kita olah. Sok lah ayeuna mah saha we kadinya ka hareup. Ya, maju sararea. Tata Sufia Mayadinul Asror. Asror itu lain asror kikituan. Ketika sholat nyebar energi positif, menghilangkan energi negatif. Dosa jina, dosa judi, dosa segala rupa ngadingding antara bumi jeung langit sabar juta kilometer kaluhur disapu ku ibadah sholat. Tak sholat kudu alus. Watasruku piha sawarikul anwar, cahaya Allah muncul. Lanjut dua deui tilu deui lah. Hayo siapapun. Ikra. Ustaz. Ayo. Aduh. Oh benar. Nah, ari Gusti ku bager-bager teuing jadi pangeran teh Gusti. Tanya, Allah teh apaleun urang teh lemah euy. Matak disaeutikeunna bilanganna. Tadina 50 rakaat. 50 salatnya. Jadi kan 5, tapi ganjaran nama tanya pakat saro amdadaha. Khususiat prioritas untuk umat Muhammad. Salatna semet, limpahanana gede. Sebenarnya mah teh kasepetan, tapi kita jadi manja, Pak. Gara-gara itu kita malah manja. Ya, keuneh lah da urang gede ieu ganjaranana. Komotas balik ti Mekah di Masjidil Haram, ganjaran loba teuing euy. Balik ka dieu teh libur heula we 2 bulan mah. Si beleguk mah sieuh. Nya eta kitu adat ieu. Dad itu pindah ka ditu. Ieu tokoh babakan situ keneh. Urang nagrog. Iqra na'am, istamir. Dad baca dad. Istamir mata tolabat. Ya, bismillah. Mana haji jana? Aya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mata tolabta iwadun ala amalin tulibta biwujudi as-sidqi fihi wa yakfil mur fayakfil murai muribu muritu muriba muribu wujanus salamat. Keun ya, naam syukran. Di mana maneh ibadah hayang diganti ku Gusti Allah, maka maneh kudu bener-bener ngalaksanakeunana cukup al-murib. Murib di sini ragu-ragu bukan? Atau pengurus? Ragu-ragu. Keur jelema anu ragu-ragu, tempo we atuh euy, ayana kasalametan. Maneh masih kena dijaga ku Allah tina segala rupa nu berbahaya. Eta ge geus limpahan ti Allah bageur. Lamun maneh nagih wae ka Allah kitu. Ini alam ini berbahaya, Pak. Racun di mana-mana. Gangguan di mana-mana. Binatang di mana-mana. Diatur dijaga ku Allah. Assalamu. Gunung-gunung dijaga ku Allah. Laut dijaga ku Allah. Lamun teu dijaga, kumaha urang? Masya Allah. Lanjut, dua lagi. Tilu deui urang 130 kan. Hayo. Geus dibahas tadi. Entong sok hayang di kulian ari ku Allah. Kunaon maneh salat? Lain hayang surga, lain si neraka. Tapi naon atuh? Syukur ka Allah. La tatlubi wadon ala amalin, lastalahu pailan. Da lain maneh sabenerna mah nu salat teh lain cenah. Oh itu. Asa urang salat teh heuh. Maneh mah wayang, najero peti modar heuh. Kudalang diulinkeun tenjo. Yakfi minal jaza, mun ngentang eta babalas ti Allah. Jaza ala laka alal amal in kana lahu qabilan. Lamun kita oge diterima ku Allah. Nu sakitu. Ku dikeresakeun migawe ge eta teh geus pembalasan. Tadi ku nganyang teh kasih diterima ge heeh. Geus teu kudu hayang dikulian deui heeh. Na make kudu beberengkes ongkong ngirim tapi ngan dibayar semua. Ieu abdi teh aya kagegelan ye. Mangga lah teu pira sa alit. Ieu teh naon ti Garut teh naon bodi? dodol. Mung itu kieu Pak Abdi teh kersan pun bojo nyiram hoyong moci. Ti Abdi mah ah dodole sakitu ti bapa moci we tong seueur teuing lah. Dua kintal. Ka Allah teh urang mah kitu. Gusti, ya salat ti Abdi Gusti. Mangga lah nyangakeun ngan cing emut teh Gusti piraku Gusti. Teu pisan bisa utang itung. Ku belegung sia teh geus bener mah urang teh. Allahu Akbar. Lanjut. Hayo saha we kadinya? Parasmanan ya cu, siapapun boleh. Pan ieu teh kieu anak teh keur ngabongkar kasieun. Terlalu lama orang ini takut ka. Jangankan masyarakat biasa, ulama sieun ku hikam teh sieun. Saya tahu itu. Di dia dibongkar ku anu kituna. Hayo. Iza aroda ayyuthiro padlahu yudhiro ya yudhiro do kena itu nanaon itu salah citak pentong dicarekan alhamdulillah ya. Iza aroda ayyuthiro padlahu lamun Allah ngersakeun rek anduhirkeun padolna Allah ka diri maneh kholako kholapa Allah menciptakan tuluy panasaba ilaka dinisbatkeun. Urang teh diciptakan ku Allah, dinisbatkan, dimatarantaikan. Tadi teh acak anak. Urang jelema tina cai mani tina, kadaharan tina, tetangkalan heula atuh. Tongkana taneuh langsung semua. Itu matarantaina diluncat tina atawa sato, tetangkalan tina. Ari tanah tina Nur Muhammad, Ari Nur Muhammad. Panasaba ilaika nyambung maneh teh nasab ka Allah teh. Ningang pernah naon ta ka Allah teh? Pernah pangeran lain aki heuh. Gusti, geuning abdi teh ti Gusti ho sia ti aing. Aing marukan sia lain incu aing. Ngan lain incu we nyebutna. Lanjut. Hayo. Tah heg Samsu. Hasan tacan maca tadi tah. Hei, semaca can. Nah, ati kiai pimpinan pesantren. Hayo. Siga babari tapi hese mah euy. La nihayata. Eueuh tungtung lima damika bangunna teu make sidah teh. Teu make sidah bangunna mah. Lima damika kana panyacad maneh in arja'aka ilaika. Heh, mun maneh arek nganilai diri salila na geus sia mah jore wae jeung kitu. Hese alus teh maneh mah gudang goreng. La nihayata lima damika in arja'aka ilaika. Wala tafrugu madaihuka mual aya tungtungna kahebatan pujian maneh in adharo judahu alaika mun digilakeun kana judna Allah lomanna Allah ka diri urang. Jadi kieu Mang Jejen salat ngomong. Lamun Mang Jejen boga pikiran eta salat ti manehna. Entong heran. Eta salat bubututan. Tapi lamun mane boga pangbalika salat teh keur saning Gusti tuluy ku urang dipigawe nyangakeun kana ngersakeun ceuk Gusti salat si kumaha eta ceuk Gusti kumaha atuh lamun rek belegug tanya lamun dikejut Allahkeun tungtungna jadi pujian hiji deui malam ieu. Barang kabeh. Ari urang pangeran lain. Kita ini Tuhan bukan. Kita ini apanya Allah. Cantumkan kalbumu terhadap sifat Tuhanmu. Cantumkan, kaitkan kalbumu pada sifat Tuhanmu. Adapun ibadahmu kau nyatakan, ya? hate nyamung ka Allah, ibadah dienyakeun. Hate nyamung ka Allah, ibadah dikenyakeun. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma